Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس فنفتن عزكم الله salah satu dari usul Islam, dari usulul aqidah al-islamiyah, satu prinsip dari prinsip-prinsip besar Islam, prinsip-prinsip besar aqidah, dan juga termasuk usul as-sunnah, dasar-dasar prinsip sunnah, usul al-manhaj, salah satu dari prinsip-prinsip dasar manhaj ahlussunnah ialah prinsip al-wala wal-bara. Prinsip berloyalitas dan prinsip berlepas diri. Al-hubbu fillah wal-bughdu fillah. Mencintai seseorang karena Allah, membenci seseorang juga karena Allah. Ini merupakan prinsip yang amat sangat mendasar. Prinsip ini merupakan tali iman yang paling kuat. Dalam sebuah hadis dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, wa huwa hasan li ghairihi, Rasulullah alaihi salatu wasallam pernah bersabda, "Authaqu 'ural iman al-muwalatu fillah wal-mu'adatu fillah wal-hubbu fillah wal-bughdu fillah." Ikatan iman yang paling kuat ialah berloyalitas karena Allah, memusuhi karena Allah, membenci karena Allah, mencintai karena Allah. Prinsip ini, khana fitina azzakumullah, adalah prinsip yang diperintahkan dalam nassul Quran, juga dalam nassul hadis as-sahih, nass sunnah yang sahihah. Bila kita membaca nususul ayah, kita akan mendapati banyak ayat Al-Quran yang menerangkan kepada kita prinsip al-wala dan prinsip al-bara', al-wala wal-bara'. Begitu pula ketika kita membaca hadis-hadisnya Rasulullah SAW, kita akan mendapati pula nas-nas hadis yang membicarakan tentang al-wala' wal-bara'. Di antaranya, ialah yang disebutkan dalam Al-Quranul Karim terkait dengan prinsip Al-Bara'ah, disebutkan di dalam surat Hud ayat yang ke-113. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan dalam firman-Nya, وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارِ. Kalian jangan condong kepada orang-orang yang zalim, sebab kamu nanti akan disentuh oleh api neraka. Orang-orang yang zalim di sini meliputi zalimun, membolimi orang lain terkait dengan hartanya, terkait dengan darahnya, terkait dengan kehormatannya. Juga meliputi zalimun fi dinin nas, seseorang yang membolimi agama umat manusia dengan bid'ah-bid'ah yang ada pada dia, dengan syubhat-syubhat yang ada pada dia, dengan dalalat yang ada pada dia. Itu disebutkan oleh Syekh Al-Allamah Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah dalam risalah beliau As-Sabatu 'ala Sunnah. Tatkala belum menjelaskan tentang ayat ini, belum menjelaskan alladzina zalamu, orang-orang yang zalim di sini ialah meliputi dua orang yang zalim di atas, yang membolimi darah, harta, kehormatan orang lain, atau yang membolimi agama orang lain dengan bid'ahnya, dengan penyimpangan-penyimpangannya. Dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala melarang kita untuk rukun. Ar-rukun al-muyulah. Memiliki sikap kecondongan. Sikap kecondongan kepada orang-orang yang zalim tadi. Dan diancam dengan ancaman neraka. Menunjukkan tatkala kita memiliki sikap kecondongan kepada orang yang zalim, itu merupakan tindakan dosa besar. Hadirin azakumullah, ini baru sikap ar-rukun. Baru sikap kecondongan. Semata-mata condong diancam dengan neraka. Semata-mata condong diharamkan dalam agama. Lalu bagaimana kiranya dengan perkara-perkara yang lebih daripada itu? Bukan semata-mata condong, bermajlis dengan mereka orang-orang yang zalim, menimba ilmu dari mereka orang-orang yang zalim, mendengarkan ceramah-ceramah mereka orang-orang yang zalim, ta'awun dakwah dengan mereka orang-orang yang zalim, atau membela mereka, atau mendukung mereka, atau yang semisalnya, tentu keharamannya lebih lagi, ancamannya lebih keras lagi. Semata-mata condong saja diancam dengan neraka, apalagi yang lebih daripada itu. Ayat ini merupakan satu prinsip dari prinsip Al-Bara'ah. Ayat yang lain disebutkan di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-140. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan, وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذَا مِثْلُهُمْ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا. Yang artinya, dan sungguh Allah telah turunkan kepada kalian dalam kitab, apabila kamu mendengar ayat-ayat Allah dikufuri atau diolok-olok, maka kamu jangan duduk bermajelis dengan mereka hingga mereka membicarakan perbincangan yang lain. Kalau kamu masih duduk sama mereka, berarti kamu sama dengan mereka. Sesungguhnya Allah mengumpulkan orang-orang munafik dan orang kafir di dalam neraka jahanam seluruhnya. ayat ini dijadikan dalil oleh para ulama kita untuk menjelaskan an-nahyu an mujalasati ahlil ma'asi wa dhunub, larangan bermajlis dengan orang-orang yang ahli maksiat dan ahli dosa. Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah dalam tafsirnya menyatakan ketika menafsirkan ayat ini, idza thabata tajannubu ashabil ma'asi kama bayyana fatajannubu ahlil bid'i wal ahwa'i aula. Apabila menjauhi orang-orang yang berbuat kemaksiatan itu telah sabit, telah tetap pada agama ini sebagaimana kami utarakan sebelumnya, maka menjauhi ahlul bid'ah, menjauhi ahlul ahwa itu lebih utama lagi. Artinya ayat ini pun dijadikan dalil oleh para ulama untuk melarang kaum muslimin tidak boleh bermajlis dengan ashabul ahwa'i wal bid'ah. Fala taq'udu ma'ahum. Janganlah kamu duduk-duduk bersama dengan mereka. Dan masih banyak lagi yang lain, barakallahu fikum, ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan kepada kita tentang prinsip al-bara'ah. Adapun hadisnya Rasulullah SAW yang menjelaskan tentang masalah ini, ialah hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha yang dikeluarkan oleh al-Imam al-Bukhari wa Muslim, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah membaca ayat yang ketujuh dari surat Ali Imran, huwallazi anzala 'alaikal kitab minhu ayatun muhkamat hunna ummul kitab wa ukhra mutasyabihat فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله إلى آخر الآية. Sampai akhir ayat ini. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله fahdharuhum. Apabila kalian melihat orang-orang yang mengikuti ayat-ayat mutasyabihat, maka merekalah orang-orang yang Allah sebut. Fahdharuhum, maka tahdirlah mereka. Maka waspadailah mereka. Hati-hati kamu dari mereka. Fahdharuhum, lafadznya lafadz tahdir. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam syarah sahih Muslim menjelaskan fi hadzal hadis at-tahdhiru min mukhalatati ahli az-zayg wa ahli al-bid'ah wa man yattabi'u al-mushkilati lil fitnah. Di dalam hadis ini ada faedah tahdhir, larangan bergaul dengan orang-orang yang menyimpang, bergaul dengan ahlul bid'ah, dan bergaul dengan orang-orang yang suka mengikuti ayat-ayat mutasyabihat untuk mencari fitnah. Sangat jelas. Bahkan Rasulullah SAW secara khusus menunjukkan sikap bara'ahnya, sikap berlepas dirinya kepada persan tertentu. Beliau lakukan hal itu terkait dengan tokoh Khawarij, Dzul Khuwaisirah At-Tamimi An-Najdi. Disebutkan dalam riwayat yang ma'rufah, ketika Rasulullah SAW sedang membagikan harta perang Hunain, ketika itu datang seseorang menyatakan kepada Rasulullah SAW, ya Muhammad i'til, fa innaka la ta'til, inna hadhihi qismatun la yuradu biha wajhullah. Wahai Muhammad, adillah kamu. Kamu itu tidak adil. Ini pembagian yang tidak ikhlas, tidak diinginkan karenanya wajah Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah alaihi salatu wasallam menyatakan, "Wa man ya'til illa ma kun a'til." Siapa lagi yang bisa adil kalau aku tidak adil? Ketika itu sahabat Umar naik pitam dan mengatakan, ya Rasulullah, ja'ni abrifu unuqa hadzal munafiq. Ya Rasulullah, biarkan aku penggal lehernya munafik satu ini. Namun dicegah oleh Rasulullah alaihissalatu wassalam. Tatkala dia berpaling, maka Rasulullah alaihissalatu wassalam menunjuk tengkuknya orang tadi di hadapan seluruh para sahabatnya sambil menyatakan, Sayakhruju min bi'di'i hadha. Qaumun tahqiruna salatakum bi salatihim wa siyamakum bi siyamihim yaqra'una al-Qur'an la yujawizu tarakihim yamrukuna min ad-din kama yamruku as-sahmu min ar-ramiyah. Akan keluar dari sulbinya orang ini. Langsung nunjuk tengkuknya orang tadi. Akan keluar dari sulbinya orang ini suatu kaum yang kalian wahai para sahabat meremehkan sholat kalian bila dibandingkan dengan sholatnya mereka. Meremehkan puasa kalian bila dibandingkan dengan puasa mereka. Mereka membaca Al-Quran tidak sampai ke tenggorokan mereka. Mereka melesat keluar dari agama ini seperti keluarnya panah dari buruannya. Itu sikap baro'ah yang langsung ditunjukkan oleh Rasulullah SAW kepada person tertentu. Hadza. Langsung. Hadza. Ini semuanya khunumatina azakumullah sebagian argumentasi dalil. Yang menjelaskan kepada kita bahwasanya prinsip mulia pada agama ini ialah prinsip al-wala' wal-bara'. Dan sengaja yang saya bawakan adalah nas-nas dalil Quran dan sunnah yang menerangkan kepada kita tentang prinsip barok. Sebab prinsip al-baro'ah itu yang paling tidak disuka oleh ashabul ahwa'i wal bidah. Sementara prinsip al-wala' semuanya suka. Dikarenakan mencintai. Dikarenakan menyenangi. Dikarenakan berwala', berloyalitas. Semua orang suka dan sepakat. Tapi terkait dengan bab al-bara'ah, di sini letak perbincangannya. Maka saya bacakan tadi beberapa ayat Al-Quran dan juga hadisnya Rasulullah SAW yang menerangkan kepada kita bahwasanya prinsip agama kita ialah al-bara'ah. Baik secara umum, atau secara kelompok, atau bersikap bara'ah kepada orang khusus, orang tertentu, dengan menuding orangnya langsung, dengan menunjuk tengkuknya orangnya langsung. Ya khruju min bi'di'i hadza. Itu semuanya dicontohkan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Disebutkan oleh Asy-Syaikh Al-Allamah Sulaiman bin Sahman rahimahullah di dalam kitab beliau Minhaju Ahlil Haq. Beliau membawakan sebuah manzumah yang menerangkan tentang keagungan prinsip al-wala' wal-bara' ini. Beliau mengatakan, wa maddinu illal hubbu wal-wala' kadhakal bara min kulli ghawin wa athimi. Wa maddinu illal hubbu wal-wala' kadzaka al-bara min kulli ghawin wa athimi. Tidaklah agama itu melainkan cinta dan wala, loyalitas. Begitu pula al-bara, sikap bara'ah dari semua orang yang menyimpang dan semua orang yang berbuat dosa. Sehingga agama al-wala wal-bara. Agama al-hubbu fillah wal-bughdhu fillah. agama al-muwalah wal-mu'adah. Itu agama. Ikhwanuddin azzaakumullah. Dijelaskan oleh para ulama kita dhabitnya. Siapa saja yang harus kita berikan wala? Siapa saja pula yang harus kita barok? Saya nukilkan dari sebuah kitab yang terbit tahun 90-an. Dan ditulis oleh penulisnya dalam rangka untuk membantah sebuah sekte yang baru muncul pada masa itu, yang dikenal dengan sekte Qutbiyah Sururiyah. Kitabnya adalah Manhaju Ahli Sunnati Wal Jamaah Fi Naqdir Rijal Wal Kutub Wal Tawaif, karya Syekh Al-Allamah Dr. Rabi' Ibn Hadi Ibn Umar Al-Madkhali Hafizahullah Ta'ala wa Ra'ah. Manhaj Ahli Sunnati Wal Jamaah Fi Naqdir Rijal Wal Kutub Wal Tawaif. Ini konsumsi salafiyin tahun 95-an. Ketika awal mula munculnya fitnah sururiyah, ya buku ini yang dibacakan. Ketika geliat ashabul ahwa'i wal bidah semakin menjadi-jadi di tahun 2013, yang dibacakan juga kitab Naqdur Rijal. Sebuah kitab yang tidak akan pernah basi sampai yaumul qiyamah nanti, dikarenakan kitabnya berisikan prinsip-prinsip dasar agama yang paten, yang baku sampai yaumul qiyamah nanti. Dalam buku ini dijelaskan oleh Syekh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah tentang siapa saja yang kita muliakan, yang kita berikan wala kepadanya. Beliau mengatakan, man yajibu takrimuhum, pihak-pihak yang wajib dimuliakan. Tidak boleh kita benci sedikit pun. Yang pertama, awalan ar-rusulu wal-anbiya salawatullah wasalamuhu alaihim ajma'in. Yang pertama ialah para nabi dan para rasul alaihimussalatu wassalam. Ini wadih. Harus kita cintai, kita berikan wala kepadanya, dan tidak boleh kita membenci mereka. Barang siapa yang membenci mereka atau mencela mereka atau mencaci maki mereka, maka dia telah kafir dengan kesepakatan para ulama. Tsaniyan, yang kedua, kata beliau, as-sahabatul kiram ridwanullahi taala alaihim. Orang-orang yang wajib kita muliakan ialah para sahabat yang mulia radhiyallahu taala anhum ajma'in. Ar-Rasul alaihi salatu wassalam dalam hadisnya dengan tegas melarang kita untuk mencela sahabat. Dalam hadis Bukhari Muslim dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tasubbu ashabi, fawalladhi nafsi biyadih, law anfaqa hadukum mithla uhudin zahaba, ma balagha mudda hadihim, wala nasibah." Kalian jangan mencela para sahabatku. Sungguh demi Allah, kalau seandainya seseorang di antara kalian menginfakkan semisal gunung Uhud emas, tidak akan mampu menandingi infak satu mutnya mereka atau infak setengah mutnya mereka. Satu mut sepenuh dua telapak tangan. Setengah mut satunya satu telapak tangan saja. Para sahabat berinfak satu mut. Itu pahalanya, keutamaannya tidak bisa kamu tandingi walaupun kamu berinfak satu gunung Uhud emas. Maka la tasubbu ashabi, kalian jangan mencela para sahabatku. Maka prinsipnya Ahlus Sunnah memuliakan para sahabat, menghormati para sahabat, mengagungkan para sahabat sesuai dengan batas syariat. Barang siapa yang mencaci maki para sahabat, mencela para sahabat, maka disepakati oleh para ulama termasuk mubtadi umbal. Itu merupakan ciri khasnya kaum Syiah, ciri khasnya kaum Rafidah. dan ciri khasnya kaum nawasib. Ini pihak yang kedua. Yang ketiga kata beliau, orang yang wajib kita muliakan, attabi'una lahum bi ihsan, alladzina adraku sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wahtadau bihadihim. Para tabi'in yang mengikuti mereka dengan baik, yang mendapati masa sahabah radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, yang terbimbing dengan bimbingan para sahabah, seperti para fuqaha us-sab'ah, fuqaha ahli fiqh yang tujuh di kota Madinah, dan para ulama-ulama yang meniti jejak langkah mereka dari masa ke masa, dari para ulama ahli hadis, ulama ahli fiqh, ulama ahli tafsir, alladzina salaku maslakas sahabati wa tabi'in al-kiram, yang menempuh jejak langkah para sahabat, para tabi'in yang mulia. Wa man sara ala manhajihim, begitu pula orang-orang yang meniti manhaj mereka dalam perkara i'tiqad, dalam perkara tamassuk bil kitab wa sunnah, dalam perkara menjauhi ashabul ahwa'i wal bid'ah, sampai hari sekarang ini, sampai yaumul qiyamah nanti. Merekalah yang wajib dimuliakan. Merekalah yang harus kita berikan wala kita kepada mereka. Kita berikan wala kepada ahlu sunnah. Kita berikan wala kepada salafiyin, kepada taifah al-mansurah, al-firqatun najiyah, ahlul hadis, ahlul azhar, orang-orang yang menelusuri jejak langkah para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, para tabi'in dan para tabi'ut tabi'in. Ini orang-orang yang kita berikan kemuliaan kita kepada mereka, yang wajib dimuliakan, yang harus kita berikan wala kita kepada mereka. Wadah. Adapun yang boleh kita barok, bahkan sunnah untuk kita barok, bahkan wajib untuk kita barok, yang menukil kewajiban ialah al-imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala, juga Al-Hafidh Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah, juga sebelumnya Al-Khatib Al-Baghdadi, Al-Hakim, dan para ulama yang lain menukil wajib. Di antara yang boleh atau yang sunnah atau yang wajib kita berikan barak kepada mereka ialah arwat wasyuhud idza kanu majruhin, para rawi-rawi, para saksi-saksi, apabila mereka adalah rawi-rawi yang dikritik atau saksi-saksi yang dikritik yang majruh, rawi yang dhaif, rawi yang jelek hafalannya, rawi yang mughaffal yang lalai, rawi yang kadzab, rawi yang wadda' pemalsu hadis, rawi yang matrukul hadis dan semisalnya. Ini boleh, bahkan wajib untuk dikritik, diberikan tahdzir, diberikan bara'ah. Ini dalam bab riwayah pada umumnya. Yang kedua ialah orang-orang yang boleh dihibai. Orang-orang yang boleh dihibai. Itu pada pembahasan perkara-perkara yang diperbolehkan ghibah padanya. Diperbolehkan ghibah padanya. Bisa dilihat dalam kitab Riyadhus Shalihin. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala menjelaskan kepada kita ada 6 perkara di mana kita diperbolehkan untuk melakukan tindakan ghibah. Ghibah yang boleh, ghibah yang jaizah. Di antara yang diperbolehkan ialah tahdzirul muslimin minasyarr. Tahdzirul muslimin minal bid'ah. memperingatkan kaum muslimin dari berbagai macam kejahatan, kejelekan. Mentahdir memperingatkan kaum muslimin dari kebid'ahan-kebid'ahan dan pelakunya. Tahdir wa muhadziri. Dan pihak yang mentahdir kaum muslimin dari kejahatan dan bid'ah yang ada. Dan yang ketiga ialah yang wajib untuk kita tahdir, kita berikan barah kepadanya, ialah ashabul ahwa'i wal bid'ah. Beliau mengatakan, ahlul bid'ah. وَيَجُوزُ بَلْ يَجِبُ الْكَلَامُ فِي أَهْلِ الْبِدَعِ وَالتَّحْذِيرِ مِنْهُمْ وَمِنْ بِدَعِهِمْ أَفْرَادًا وَجَمَعَاتٍ الْمَعْذُونَ مِنْهُمْ وَالْحَاضِرُونَ. Boleh, bahkan wajib membicarakan ahlul bid'ah, memperingatkan umat, mentahdir umat dari mereka, dari bid'ah-bid'ah mereka, secara person atau secara kelompok jamaah. Ahlul bid'ah masa lalu atau ahlul bid'ah masa kini. Semacam khawarij, rafidah, jahmiyah, murjiah, karamiyah, dan semisalnya. Barakallahu fikum. Ini poin terakhir ini, barakallahu fikum, yang menjadi pembahasan kita. Di antara pihak yang harus kita barak, ialah ashabul ahwa'i wal bid'ah. Kok tidak disebutkan orang kafir nomor satu? Itu jangan dibahas, wabeh gitu. Kita harus memberikan baro'ah kepada orang-orang kafir dari kalangan ahli kitab al-Yahud wa Nasara, atau dari kalangan kaum musyrikin, semua orang-orang kafir dengan berbagai macam sekte dan pemahamannya. Itu jelas yang dibahas, yang di tengah-tengah kaum muslimin. Di antara yang boleh ditahdir, kita berikan sikap baro'ah kepada mereka ialah ashabul ahwa'i wal bid'ah, ahlul bid'ah, barakallahu fikum. Qanamatina azakumullah. Terkhusus untuk ashabul ahwa'i wal bid'ah. Ini menjadi perhatian khusus para ulama salaf. Dikarenakan bahaya bid'ah dan ahlul bid'ah itu lebih mengerikan dibandingkan dengan bahaya orang-orang kafir. Loh kok bisa? Kalau orang-orang kafir itu jelas. Semua muslimin tahu itu kafir. Itu orang jahat. Non-muslim. Dan yang kedua, pada umumnya orang-orang kafir itu menyerang fisik, baru menyerang pemikiran. Menghancurkan sesuatu yang sifatnya fisik sebelum menghancurkan sesuatu yang sifatnya pemikiran. Tapi kalau ahlul bid'ah itu musuh dalam selimut. Mereka itu adalah orang-orang yang mengaku dirinya sebagai muslimin. Dan mereka adalah kaum muslimin. Bahkan di antara mereka mengaku sebagai orang-orang yang di atas sunnah. Mengaku sebagai ahlu sunnah. Bahkan di antara mereka ada pula yang mengaku sebagai salafiyin. Mengaku di atas pemahaman salaf. Tapi mereka memiliki pemahaman-pemahaman yang mengerikan. Yang beracun. Yang menyesatkan akidah umat. Menyesatkan manhajnya umat. Menyelewengkan umat dari jalur yang benar. Menuju perkara-perkara bid'ah yang menyesatkan. Dalam keadaan penampilannya sama dengan kaum muslimin, di tengah-tengah kaum muslimin, itu dikatakan lebih membahayakan. Sehingga fokus para ulama salaf kepada ashabul ahwa'i wal bid'ah itu lebih lagi. Maka ikhwan fillah jazakumullah, tidak mengherankan kalau kemudian para ulama salaf memberikan sikap al-bara'ah. Sikap al-bara'ah kepada ashabul ahwa'i wal bid'ah. Dengan berbagai macam bentuk sikap bara'ah. Bukan satu bentuk. Berbagai macam bentuk sikap bara'ah. Di antaranya yang disebutkan oleh Al-Imam Abu Utsman As-Sabuni rahimahullah dalam kitab beliau Aqidatus Salaf Ashabul Hadis, tatkala beliau menjelaskan tentang Ahlu Sunnah Ahlul Hadis, menjelaskan prinsipnya, kata As-Sabuni, wa yubghiduna ahlal bid'ah alladzina ahdathu fid dini ma laysa minhu wa la yuhibbunahum yubghidunahum wa la yuhibbunahum wa la yashafunahum wa la yasma'una kalamahum wa la yujalisunahum wa la yujadilunahum fid din wa la yunadhirunahum wa yarawna sawna adhanihim an sama'i abatilihim allati idza marrat bil adhan waqarat fil qulub darrat wa jarrat ilaiha minal wasawisi wal khataratil fasida ma jarrat ila akhir kalamihi rahimahullah. Di antara ciri-ciri Ahlu Sunnah, prinsip-prinsip Ahlu Sunnah Salafiyin, ialah mereka membenci Ahlul Bid'ah yang mengada-adakan pada agama ini kebid'ahan yang tidak ada padanya. Tidak mencintai Ahlul Bid'ah, membenci Ahlul Bid'ah, tidak bersahabat dengan Ahlul Bid'ah, tidak mendengarkan ucapan-ucapan Ahlul Bid'ah, tidak bermajlis dengan Ahlul Bid'ah, tidak debat dengan Ahlul Bid'ah tentang perkara agama, tidak berdialog dengan Ahlul Bid'ah, dan menjaga telinga-telinga mereka tidak mendengarkan kebatilan-kebatilan Ahlul Bid'ah yang kalau lewat di telinga, yang melintas di hati, maka akan membahayakan dan akan menyeret pelakunya kepada was-was, benak-benak yang rusak. Apa yang terjadi? Itu disebutkan oleh para ulama salaf dalam akidah mereka. Akidah salaf Ashabul Hadis. Poin khusus, membenci Ahlul Bid'ah. Antum lihat dalam keterangan tadi, barakallahu fikum, baro'ahnya itu macam-macam. Benci, tidak cinta sama sekali, tidak bersahabat dengan mereka, tidak mendengarkan ucapan mereka, tidak bermajlis dengan mereka, tidak berdebat dengan mereka dalam perkara agama, tidak berdialog dengan mereka. Luar biasa. Ini semua bentuk-bentuk baro'ah. Dan masing-masing poin tadi, itu ada atharus salaf padanya. Ada nukilan-nukilan perbuatan-perbuatan dan tindakan-tindakan salaf padanya. Yang semuanya menerangkan, barakallahu fikum, bagaimana prinsip Ahlu Sunnati wal Jamaah terkait dengan al-bara'ah min ashabil ahwa'i wal bid'ah. Kalau buku tahun 90-an yang membahas masalah ini, kitab yang juga dulu menjadi konsumsi salafiyin, ialah kitab Lamuduril Mansur Minal Qaulil Ma'thur. Lamuduril Mansur Minal Qaulil Ma'thur. Yang diberikan takdim oleh Syekh Saleh Al-Syeikh dan dibaca oleh Syekh Saleh Fauzan dan Fauzan hafizahumullah ta'ala. Banyak dimuat dalam buku tersebut atharus salaf dan pernyataan-pernyataan para imatul huda tentang poin-poin tadi. Tidak majelis dengan mereka, tidak bersahabat dengan mereka, tidak mendengarkan ucapan mereka, dan segala macam. Jamaat wa afrad, baik secara kelompok atau secara personal. Khonafitina azakumullah, ini menjadi perkara yang wadah. Bahkan sampai pada tingkat salafun as-salih memberikan sikap baro'ah kepada orang-orang yang bermajlis kepada ahlul bid'ah. Bukan ahlul bid'ahnya. Itu jelas. Orang-orang yang bermajlis dengan ahlul bid'ah pun juga disikapi oleh salafun salih. Bahkan diriwayatkan dari Al-Imam Abdullah bin Aun rahimahullah, beliau mengatakan, man jalasa ahlal bid'ai asyaddu alaina min ahlil bid'ah. Orang-orang yang bermajlis dengan ahlul bid'ah itu lebih keras bagi kami, lebih membahayakan bagi kami daripada ahlul bid'ahnya. Jadi bukan semata-mata ahlul bid'ah yang disikapi, yang dikasih baro'ah. Tapi orang-orang yang majlis dengan mereka pun juga disikapi demikian. Bahkan lebih membahayakan. Lebih membahayakan. Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, ketika datang di sebuah tempat untuk mengambil ilmu dari salah seorang rawi. Lupa saya namanya ya. Kalau bukan Ar-Rabi' bin Subaih, Subaih bin Ar-Rabi'. Orang-orang memuji rawi tadi, orang tadi. Masya Allah, begini-begini. Beliau bertanya, ma'aman yujalis, dengan siapa dia bermajlis? Dikatakan, huwa yajlisu ma'al qadariyah. Dia bermajlis dengan kelompok qadariyah. Maka Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah mengatakan, idzan huwa qadari. Kalau begitu, dia pun juga qadari. Punya pemahaman ingkar takdir. Barakallahu fikum. Dan ini merupakan prinsip yang mulia pula, barakallahu fikum. Yang ditegaskan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya. Hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dalam musnadnya. Bi isnadin hasan. Dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, al-mar'u 'ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu tergantung agama sahabat karibnya. Maka lihatlah dengan siapa dia bersahabat karib. Barakallahu fikum. Katanya sang penyair, anil mar'i la tasal wasal an qarinihi fal qarinu bil qarini yaktadi. Tentang seseorang, kamu jangan tanya dia, tapi tanya siapa temannya. Sebab orang itu akan mengikuti, akan mirip dengan orang yang dia temani. Itu mengutip hadis Rasul, al mar'u 'ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Itu pula yang dikatakan oleh sebagian salaf kita, Mu'adz bin Mu'adz al-Anbari, Al-Imam al-Auza'i, dan juga yang lainnya menyatakan, man khafiyat alaina bid'atuhu la takhfa alaina ulfatuhu. Seseorang yang tersamarkan atas kami bid'ahnya, kita enggak tahu ini orang mubtadi ataukah bukan, ahli bid'ah ataukah bukan, ahli syubhat ataukah bukan, tersamarkan, tetapi tidak akan tersamarkan atas kami ulfahnya, ikatan batinnya dia dengan siapa. Barakallahu fikum. Itu namanya ulfah, ikatan batin, ikatan hati dia dengan siapa. Prinsip Islam dan juga prinsip tabiatnya manusia, seseorang itu akan bermajlis, akan berjalan dengan orang yang sejenis. As-sunni ma'as-sunni, al-hizbi ma'al-hizbi. Tatkala kita tersamarkan tentang kondisi seseorang, maka kita akan tahu bagaimana hakikat keadaan dirinya dengan teman karibnya. Fulan, tak kenal siapa sih fulan itu. Belajar dari mana, wallahu a'lam, tahu-tahu dia kemudian melejit namanya lebih tinggi daripada orangnya. Sopo iki? Nah, gitu ya. Hah? Ya sudah. Gunakan prinsip man khafiyat alaina bid'atuhu la taqfa alaina ulfatuh. Ma'aman ulfatuh, dengan siapa ikatan batinnya itu? Oh, ulfatuhu ma'asururiyin. Jangan begitu. Ikatan hatinya dengan sururiyin. Idzan huwa sururi. Itu prinsipnya para ulama. Ulfahnya dengan tablighiyin. Idzan huwa tablighi. Ulfahnya dengan ikhwaniyin. Idzan huwa ikhwani. Itu prinsip mulia yang digunakan oleh para ulama salaf. Ringkasnya ya khana fitina azakumullah. Terkait dengan ashabul ahwa'i wal bidah, para ulama betul-betul memberikan porsi khusus dikarenakan bahaya mereka. Diberikan sikap baro'ah dengan berbagai macam bentuk sikap baro'ah. Bahkan tidak hanya ahlul bid'ahnya, tapi juga orang-orang yang mujalasah, yang bermajlis dengan ahlul bid'ah tadi, atau yang musyarakah da'awiyah, kerjasama dakwah dengan mereka, apalagi yang membela-bela mereka, apalagi yang membantu mereka, juga disikapi sebagaimana sikap kita kepada ashabul ahwa'i wal bid'ah. Bahkan lebih parah lagi kondisi dia semacam itu. Man jalasa ashabul bid'ah asyaddu 'alaina min ahli al-bid'ah. Syekh Khalid Al-Dhafiri hafizahullah, yang tiap tahun datang ke Indonesia, sampai menulis kitab khusus Ijma'ul Ulama fi tahdzir ala ahli al-bid'ah wal ahwa. Kesepakatan para ulama untuk mentahdzir ahli al-bid'ah wal ahwa. Artinya perkara itu disepakati oleh seluruh ulama ahli hadis qadiman wa haditha, dulu dan sekarang. Maka la yatara'a as-sunni wal hizbi. Tidak mungkin saling melihat sunni dan hizbi. Sunni ala hidah, al-hizbi ala hidah. As-sunnah ala hidah, al-bid'ah ala hidah. Tidak mungkin nyampur. Seorang sunni terpisah dengan seorang hizbi. Yang namanya sunnah terpisah dengan bid'ah. Yang namanya ahlu sunnah terpisah dengan yang namanya ahlu bid'ah. Ikhwan fillah jazakumullah. Ini adalah prinsip kita ahlu sunnati wal jamaah. Sesuatu yang harus antum pegangi baik-baik. Prinsip baku sepanjang masa sampai yaumul kiamah. Bukan prinsip tahun 90-an atau prinsip tahun 2013-an. Ini prinsip sepanjang masa baku. Ditanamkan dalam Al-Quran, dalam Al-Hadith, dan oleh keterangan Salafun Shalih sampai yaumul kiamah nanti. Prinsip baku. Pegangi baik-baik. Ada Al-Wala, ada Al-Bara. Tuhan fitina azakumullah, prinsip yang mulia ini salah satu prinsip yang hendak diruntuhkan oleh ashabul ahwa'i wal bid'ah. Hendak diruntuhkan oleh ashabul ahwa'i wal bid'ah. Sebab mereka tahu dengan prinsip inilah ahlu sunnati wal jamaah akan membongkar penyimpangan-penyimpangan siapapun dari kalangan mereka sepanjang masa. Kalau prinsip ini dihancurkan, diredam, atau dikebiri, atau disamarkan, maka mereka ashabul ahwa'i wal bid'ah itu akan mudah untuk leluasa untuk menyampaikan bid'ahnya, leluasa untuk menyesatkan umat dengan tanpa ada perlawanan dari kalangan ahlu sunnah. Ada beberapa pemahaman, fikrah, atau antum katakan syubhat, yang dimunculkan oleh ashabul ahwa'i wal bid'ah dalam rangka untuk menyerang prinsip al-wala' wal-bara' tadi. Terutama prinsip al-bara'ah. Ini pembahasan kita pagi hari ini. Ini pembahasan kita pagi hari ini. untuk era mutaakhirin, untuk era zaman kita sekarang ini, sekte pertama yang dengan gencarnya menyampaikan kaidah-kaidah, kata mereka, atau syubhat-syubhat untuk menghancurkan prinsip al-wala wal-bara, itu sekte Ikhwanul Muflisin yang ditukangi oleh Hasan al-Banna dari Mesir, seorang khusafi. Khusafi itu sufi batini, sufi kebatinan. Yang mengatakan demikian bukan saya, tapi para ulama kibar yang menjelaskan keadaan dia dan diakui sendiri oleh tokoh-tokoh Ikhwanul Muflisin pada masa. Hasan al-Banna. Orang satu inilah yang memunculkan satu kalimat yang mereka katakan sebagai satu kaidah atau satu syubhat, yang ternyata pada prakteknya adalah menghancurkan prinsip al-wala' wal-bara' ini. Yaitu kaidah mereka, nata'awanu fi mattafaqna wa na'tadziru ba'duna ba'dan fi makhtalafna. Kita saling ta'awun, saling bantu-membantu di antara kita pada perkara yang kita sepakati bersama. Tapi kita saling memberi uzur satu sama lain, saling toleransi, memberikan uzur pada perkara yang kita ikhtilaf, yang kita berselisih. Ini kaidah didengung-dengungkan terus oleh Hasan al-Banna. Didoktrinkan kepada para pengikut-pengikutnya. Disebarkan kepada semua kaum muslimin. Nata'awanu fi mattafaqna wa na'tadziru ba'duna ba'dan fi makhtalafna. Dalam perkara yang kita sepakati, ta'awun, bantu-membantu. Ikhtilaf, toleransi. Kalau dilihat secara zahirnya, ikhwan, no problem. Mafi muskilah. Tak apa, kata orang Malaysia ya. Tak apa. Tidak ada masalah. Kita kan harus ta'awun. Wa ta'awanu alal birri wa taqwa. Wa la ta'awanu alal ismi wal udwan. Kita kan harus toleransi dengan sama kaum muslimin. Ternyata tatkala kita memperhatikan dan melihat prakteknya mereka, ternyata yang mereka inginkan dengan paragraf kedua, wa na'tadziru ba'duna ba'dan fi makhtalafna, kita saling memberikan uzur pada perkara yang kita perselisihkan, artinya kita tidak masalah kemudian musyarakah dakwah dengan sufia, dengan khawarij, dengan mu'tazila, dengan asy'ariya, dengan kelompok-kelompok lainnya menyimpang. Ya, kita ikhtilaflah. Ya, toleransilah. Sufi, sufi. Labas. Rafidah, rafidah. Syiah, syiah. Murjiah, murjiah. Jahmiyah, jahmiyah. Khawarij, khawarij. Kita ta'awun aja. Kita ta'awun bersama-sama. Tambah kalian tersepakati yang kita berbeda. Toleransi. Yang mau sufi, sufi. Monggo. Yang mau syi'i, syi'i. Silahkan. Yang mau khariji-khariji, silakan. Yang mau jami-jami, silakan. Toleransi. Dalam perkara kita ikhtilaf pada. Itu ternyata yang mereka inginkan. Maka jangan heran ketika antum menyaksikan di dalam tanzim ikhwani, tanzim ikhwanul muslimin, dia mampu dan bisa bergandengan tangan dengan semua firqa-firqa yang ada. Bergandengan tangan dengan semua sekte-sekte yang ada. Sufiyah masuk. Yang punya pemahaman Mu'tazilah masuk. Yang punya pemahaman Asy'ariyah masuk. Syiah masuk. Bahkan Al-Yahud masuk. An-Nasara masuk. Semuanya masuk. Ada yang gak masuk. Ahlus Sunnah gak masuk. Itu yang terjadi. Bahkan tokoh-tokoh mereka itu masuk dalam jaringan Freemasonry, Masuniyah, Al-Yahud. Ini pembahasan panjang kalau dibahas terkait dengan ikhwanul muslimin. Khulasahnya, itu kaidah ternyata barakallahu fikum pada kata-kata wa na'tadziru ba'duna ba'dan fi ma ikhtalafna digunakan untuk menghancurkan prinsip al-wala' wal-bara'. Toleransi, uzur, tidak ada ingkarul munkar, tidak ada upaya mengingkari orang Syiah atau orang Rafidah atau Khawarij atau Mu'tazilah atau Qadariyah atau Asy'ariyah atau yang lainnya, tidak ada ingkarul munkar. Tidak ada al-bara'ah, tidak ada tahdzir. Pas muslimin, kita toleransi saja. Ta'awun-ta'awun dalam perkara yang baik. Maka hancur prinsip yang namanya al-wala' wal-bara' dengan kaidah mereka ini. Ini kaidah disampaikan kepada para masyayikh, pada masa itu. Dan dikomentari oleh para masyayikhul kibar, semacam Syekh bin Baz rahimahullah, Syekh bin Utsaimin rahimahullah, Syekh al-Albani rahimahullah, bahkan Lajnah Daimah juga demikian menjelaskannya. Khulasah keterangan mereka, kalau dalam bab nata'awanu fi mattafaqna, kita saling ta'awun, saling bantu-membantu pada perkara yang tersepakati. Ya. Dalam perkara kebaikan. Wa ta'awanu alal birri wa taqwa. Wa la ta'awanu alal ismi wal udwan. Tapi terkait dengan poin berikutnya. Wa na'taziru ba'duna ba'dan fi makhtalafna. Kita saling toleransi pada perkara yang terikhtilafkan. Dirinci. Ikhtilaf dalam bab apa? Kalau ikhtilafnya dalam perkara-perkara ijtihadiyah yang tidak ada nas dalil padanya, atau perkara-perkara ahkam yang sama-sama kuat argumentasi dalilnya, toleransi. Amalkan yang rajih, pendapat yang kedua, toleransi. Jangan diingkari, jangan bermusuh-musuhan. Tapi kalau ikhtilafnya masalah din, ikhtilaf terkait dengan masalah akidah, hadza sunni wa hadza sururi, hadza sunni, hadza ikhwani, hadza sunni, hadza tablighi, hadza qadari, hadza khariji, tidak bisa. Harus diingkari. Kemungkaran-kemungkaran harus diingkari. Kebidahan harus dibarok. Ashabul ahwa'i wal bidah diingkari. Harus dibarok. Harap-harap. Diterapkan prinsip amar ma'ruf nahi mungkar. Diterapkan prinsip tahdzir. Diterapkan prinsip al-wala wal-bara' kalau khilafnya dalam perkara akidah dan manhaj. Terpahami? Dan ternyata yang mereka maukan yang kedua tadi. Toleransi dalam semua hal. Dalam semua hal. Terutama dalam babul akidah. Ifhamu hadza. Ini merupakan syubhatnya ikhwanul muslimin. Ya, itu pun mereka terapkan kepada selain ahlu sunnah. Ya, kalau sama ahlu sunnah, tidak ada kaidah ini. Yang ada musuh-musuhan. Sama ahlu sunnah. Tidak ada nata'awun fima tafakna. Tidak ada kata-kata na'taziru ba'duna ba'dun fima khtalafna. Tidak ada untuk ahlu sunnah dan salafiin. Salafiin, ahlu sunnah, musuh bebuyutan ikhwanul muslimin. Kenapa ikhwan? Ya salafiin itulah membongkar pemahaman mereka. Karena salafiin yang menerangkan kepada umat tentang bobroknya pemahaman mereka. Itu ikhwanul muslimin zaman, zamannya al-banna dulu ya ikhwan. Mungkin kita belum lahir ya. Barakallahu fikum. Ternyata pemahamannya semacam ini dimodifikasi oleh generasi Banaiyun yang setelahnya. Di antara yang cukup heboh di tengah-tengah salafiyin, dikarenakan memang dia mengaku sebagai salah seorang salafi, bahkan mengaku sebagai alim salafi, ialah fitnah yang dimunculkan oleh seseorang yang bernama Mustafa bin Sulaiman Abul Hasan al-Ma'ribi. Abul Hasan al-Ma'ribi al-Misri. Namanya Mustafa bin Sulaiman. Ini fitnah di Yaman. Pasca wafatnya Syekh Mubil bin Hadi rahimahullahu ta'ala. Dulunya dia itabahar menampilkan dirinya sebagai muridnya Syekh Mubil bin Hadi. Sempat membuat beberapa karya tulis dan dipuji sama Syekh Mubil bin Hadi. Tapi ternyata dia memiliki makar terselubung. Setelah wafatnya Syekh Mubil bin Hadi rahimahullah, dia memunculkan afkar, pemahaman-pemahaman yang sangat mengerikan. yang sangat mengerikan. Dan ragam pemikirannya, Ikhwan, ragam. Ada pemahaman Haddadiyah di situ. Di antara pemahamannya Abul Hasan Al-Ma'ribi ini, dia menyatakan manhaju ahli sunnah, manhajun afiyah, yasa'ul ummah, wa yasa'ul ahli sunnah. Itu modifikasi. Manhajnya ahli sunnah itu manhajun afiyah, ay manhajun wasi', manhaj yang luas. Yasa'ul ummah, menampung semua umat. Wa yasa'ul ahli sunnah, juga menampung ahli sunnah sendiri. Tahu maknanya? Maknanya sama dengan ucapannya Hasan Banna tadi. Manhaj ahlu sunnah itu bisa bergandengan dengan semua umat. Bergandengan dengan al-Yahud, wan-Nasara. Tapi enggak ini yang dia maukan. Bergandengan dengan kaum Sufia, Syiah, Rafidah, Jahmiyah, Mu'tazilah, Ikhwaniyah, Qutbiyah, Sururiyah, Tablighiyah. Semuanya. Yasa'uhum. Manhaj ahlu sunnah itu luas. Bisa meliputi mereka semuanya. Ahlan wa sahlan, marhabat dengan mereka semua. Intinya sama, berupaya untuk meruntuhkan prinsip al-wala' wal-bara' yang ada pada agama Islam ini. Dengan prinsip manhaju ahli sunnah, manhajun afiyah. Kata dia, manhaj ahli sunnah itu manhaj yang luas. Hah? Bisa menerima semua umat, ahlan wa sahlan. Marhaba. Menerima ahlu sunnah juga. Sufiyah. Ahlan wa sahla. Syiah. Ahlan wa sahla. Sururiyah. Ahlan wa sahla. Begitu. Tapi pada prakteknya dia, Abul Hasan al-Ma'ribi ini, ahlu sunnah, afwan. Salafiyin, afwan. Gitu. Kalau fitnahnya Abul Hasan ini, kita lebih tua daripada dia. Apa maknanya? Baru muncul. Baru muncul. Kita lebih tua daripada dia. Alhamdulillah termasuk saksi hidup ketika terjadi fitnah yang cukup menggelegar di Yaman pada masa itu. Dari mulai A sampai akhir. Dari mulai awal fitnah sampai ditutup gong oleh para masyaikhul Yaman. Bahwasanya Abul Hasan mubtadi umbal, ikhwani syirir, kata mereka. Syekh Rabi' bin Hadi al-Madkhali turun tangan. Membantah semua syubhat Abul Hasan. Dalam sekian banyak makalah-makalah beliau. Di antara pemahaman dia yang saya bawakan tadi. Manhaju ahli sunnah, manhajun afiyah. Modifikasi. Kalau dia mengatakan dengan ucapan di atas. Wa na'tadziru ba'dhuna ba'dhan fima ikhtalafna. Ketok. Kan gitu ya. Kelihatan. Loh, boloi al-Banna. Dimodifikasi dengan bahasa yang lain. Manhaju ahli sunnah, manhajun afiyah. Yasa'ul ummah, wa yasa'ul ahli sunnah. Tapi intinya sama. Berusaha untuk mengayomi, membela. Barakallahu fikum ashabul ahwa'i wal bidah. Yang dia bela ketika itu Syed Qutb Al-Maghrawi. Syed Qutb Al-Maghrawi dan sejumlah tokoh-tokoh bid'ah yang ada ketika itu. Allahul musta'an wa la hawla wa la quwwata illa. Masih kuat ya? Masih kuat? Udah ngantuk? Hah? Nah, baik ya, ikhwan. Itu yang berkaitan dengan ikhwanul muslimin. Sampai pada akhirnya, barakallahu fikum, pada saat peristiwa perang Teluk, tahun 90-an, muncul era baru yang sesungguhnya ya kembalinya kepada Hasan al-Banna ikhwan muflisin. Tokoh-tokoh baru yang memunculkan pemahaman baru yang kembalinya juga berupaya untuk menghantam, untuk menghancurkan prinsip al-wala' wal-bara'. Tujuan utamanya ialah dalam rangka untuk mengayomi Syed Qutb. Membela Syed Qutb. Memuji Syed Qutb. maka muncullah sebuah pemahaman yang namanya qutbiyah. Dikatakan qutbiyah dikarenakan mengikuti Sayyid Qutb, pembela Sayyid Qutb, pemuja Sayyid Qutb, fans Sayyid Qutb. Ngefans sama Sayyid Qutb. Dikatakan qutbiyah. Orang-orang yang santer menjajakan pemahaman ini kepada umat itu banyak pada masa itu. Ada Safar al-Hawali, ada Salman al-Audah, ada Nasir al-Umar, ada Ait al-Qarni. Kemudian yang menjadi mobilnya mereka, mobilisator gitu ya. Betul bahasanya. Yang menjadi provokatornya, yang menggerakkan mereka. Seseorang yang bernama Muhammad Surur bin Nayyid Zainal Abidin. Yang kemudian dinisbahkan kepada orang ini disebut dengan istilah Sururiyah. Orang Saudi yang tidak kerasan di Saudi, tidak betah di negeri Tauhid, tidak betah tinggal dekat-dekat dengan Ka'bah, lari ke negeri kafir, di Inggris sana, di tempat yang namanya Birmingham. Dia mengadakan yayasan yang namanya Al-Muntada Al-Islami. Bikin majalah Al-Bayan, majalah Sunnah. Kelompok Qutbiyah Sururiyah ini juga memiliki pemahaman yang beragam. Di antara prinsip yang sampai kepada kita ke tanah air ini ialah prinsip Al-Muwazanah. Prinsip Insaf. Prinsip Al-Adl. Dalam sikapi ashabul ahwa'i wal bidah. Kalau di sana bahasanya al-muwazanah. Sampai di tempat kita namanya insaf. Prinsip adil. Di dalam mensikapi ashabul ahwa'i wal bidah. Wah subhanallah. Di tanah air pun kasusnya sama dengan di sana. Terkait dengan Sayyid Qutb. Awal mula munculnya itu. Yang dimaksudkan dengan prinsip al-muwazanah itu ialah harus wajib menyebutkan kejelekan-kejelekan ahlul bid'ah dan wajib menyebutkan kebaikan-kebaikan ahlul bid'ah ketika menerangkan keadaan mereka. Kalau kamu hanya menyebutkan kejelekan-kejelekan saja, itu namanya kezaliman, itu namanya khianat. Maka wajib menyebutkan kebaikan-kebaikannya pula supaya imbang. Namanya muwazanah. Muwazanah bainal hasanat wasayyiat. Itu yang namanya insaf. Itu yang namanya adil. Dipraktikan kepada siapa? Sayyid Qutb. Kalau kamu hanya mengatakan Sayyid Qutb itu punya keyakinan manunggaleng kawula Gusti. Ittihadiyah. Mencaci maki para sahabat, menjasadkan Al-Quran, dan yang semisalnya, zalim kamu sama dia. Kamu menzalimi dia. Wajib bagi kamu untuk menyebutkan kebaikan-kebaikan Sayyid Qutb. Katakan, tapi dia sastrawan, dia seorang tokoh pergerakan, tokoh pembela Islam, ya, tokoh yang memerangi Tauhud, dan segala macamnya. Tunjukkan kemampuan dia. Kalau kamu hanya menyebutkan kejelekan, zalim. Zalim. Itu kata mereka. Wah subhanallah, di Indonesia pun juga demikian kasusnya. Orang pertama yang memunculkan pemahaman Qutbiyah Sururiyah di Indonesia ini, Yusuf Utsman Baisa. Era tahun 90-an. Kasusnya pun juga sama terkait dengan Sayyid Qutb. Ketika yang dibicarakan kejelekannya, marah dia. Insaf ya akhi. Itu bahasa dia dulu. Insaf ya akhi. Adil ya akhi. Jangan zalim sama dia. Katakan dia seorang sastrawan. Seorang pejuang Islam. Dia begini, dia begini. Itu namanya prinsip muwazanah. Prinsip insaf. Sekali lagi. Yang menjadi objeknya adalah ashabul ahwa'i wal bid'ah. Tujuan mereka pertama kali untuk mengayomi Sayyid Qutb. Jangan sampai tokoh mereka yang namanya Sayyid Qutb ini terkena sasaran tembak Ahlus Sunnah Salafiyin. dihalang-halangi supaya jangan sampai terkena bidikan panah-panah bantahan-bantahan salafiyin. Tapi kemudian melebar kepada semua ashabul ahwa'i wal bidah yang ada kepentingan dengan mereka. Ini kata-kata tolong dicamkan baik-baik. Melebar kepada ashabul ahwa'i wal bidah yang ada kepentingan dengan mereka. Insyaallah. Baik. Itu namanya al-muwazana. Ini heboh. Heboh ya ikhwan. Pada tahun 90-an. Asy-Syaikh Al-Allamah Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu ta'ala wa ra'ah menulis kitab yang saya sebutkan tadi, Manhaj Ahli Sunnati wal Jamaah fi Naqdir Rijal wal Kutub wa Ta'if. Beliau bantah satu persatu syubhat mereka. Beliau terangkan bahwasanya di dalam mensikapi ahlul bid'ah, di dalam mentahdir ahlul bid'ah, di dalam memberikan sikap barak kepada ahlul bid'ah, tidak ada kewajiban dan persyaratan harus menyebutkan kebaikan mereka. Kalian baca nas Al-Quran yang berbicara tentang orang kafir. Jelek semuanya. Kamu baca nas Al-Quran yang menerangkan tentang Al-Yahud wa Nasara. Jelek semuanya yang disebutkan. Tidak ada kebaikannya. Kamu baca ayat Al-Quran yang menerangkan kaum munafikin. Yang disebutkan kejelekan semuanya. Tidak ada kebaikannya sama sekali. Kamu baca riwayatnya Rasulullah SAW. Tatkala membicarakan kaum khawarij. Jelek semuanya. Tidak ada baiknya. Demikian pula ketika anda membaca kalam salaf. Kalam salaf. Dari mulai para sahabat, para tabi'in, dan para tabi'in. Dan anda membaca buku-buku akidah mereka tentang sikap kepada ashabul ahwa'i wal bidah. Diterangkan kejelekannya saja dengan tanpa menyebutkan kebaikan-kebaikannya. Khulasan yang dikatakan sama Syekh Rabi' bin Hadi. Manhaj muwazanah merupakan manhajun jadid. Manhaj baru, manhaj bid'ah yang tidak dikenal di kalangan salafun salih rahimahumullah ta'ala. Bukunya saya pegang. Kemudian itu permasalahan diangkat pula kepada masyaikhul kibar semacam Syekh bin Bas rahimahullah ta'ala, Syekh Saleh Fauzan hafizahullah ta'ala, dan sebelumnya Syekhul Albani rahimahullah ta'ala, disampaikan kepada mereka semua dan mereka semuanya sepakat tentang bid'ahnya pemahaman muwazanah ini. Mereka mendukung apa yang ditulis oleh Syekh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah ta'ala. Syekh bin Bas rahimahullah ditanya, ini dinukil sama Syekh Rabi' dalam bukunya tadi. Ditanya, bin nisbah liman haji ahli sunnah fi naqdi ahli bid'ah wa kutubihim, hal minal wajib dzikru mahasinihim wa masawiihim am faqat masawiihim. Terkait dengan manhaj ahlu sunnati wal jamaah dalam mengkritik ahlul bid'ah dan buku-buku mereka, apakah wajib menyebutkan kebaikan dan kejelekan ataukah semata-mata menyebutkan kejelekan? Asy-Syaikh bin Baz mengatakan, al-ma'ruf fi kalami ahlul ilm naqdul masawi' litahdhir wa bayanul akhta' allati akhta'u fiha litahdhir minha. Amma tayyib ma'ruf maqbul tayyib, lakin al-maqsud at-tahdhir min akhta'ihim al-jahmiyyah al-mu'tazilah ar-rafidah wa ma asbah dhalik. Yang ma'ruf di kalangan di keterangannya para ulama mengkritik kejelekan-kejelekan saja untuk ditahdhir. Menjelaskan kesalahan yang mereka jatuh padanya untuk ditahdir. Perkara yang baik ma'ruf. Semua orang tahu yang perkara yang baik. Tapi yang dimaksud mentahdir umat dari kesalahan mereka. Jahmiyah, Mu'tazilah, Rafidah, dan yang semisalnya. Ketika ada yang tanya, fihi unas yujibunal muwazanah. Ada sebagian orang yang mewajibkan muwazanah ya syekh. Annaka idzan taqatta mubtadi'an bi bid'atihi. لتحذر الناس منه يجب أن تذكر حسناته حتى لا تظلمه. Ya syekh, ada sebagian orang yang mewajibkan muwazanah. Kalau engkau mengkritik seorang ahli bid'ah, menerangkan bid'ahnya untuk mentahdir umat daripadanya, wajib engkau sebutkan kebaikan-kebaikannya supaya kamu jangan zalim kepadanya. Syekh mengatakan, la ma huwa bilazim, ma huwa bilazim. Tidak harus, Tidak harus, tidak mesti, kata beliau. Walihada idza qara'ta kutuba ahli sunnah wajadta al-murad at-tahdzir. Oleh karena itu, kalau kamu membaca buku-bukunya ahli sunnah, kamu akan mendapati yang dimaksud adalah tahdzir. Ila akhir kalamih, sampai pada akhir kalamnya beliau rahimahullah taala. Juga disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala, anda bisa baca dalam kitab ini Manhaju Ahli Sunnah wal Jamaah fi Nahdi Rijal wal Kutub wat Tawa'if. Barakallahu fikum. Naam ikhwan, itu al-muwazanah, prinsip insaf, prinsip adil menurut orang-orang Qutbiyah Sururiyyin. Sekali lagi, yang mereka ayomi adalah ashabul ahwa'i wal bid'ah. Sekali lagi, yang mereka hancurkan prinsip al-wala wal bara'. Naam ikhwan, Sururiyyin pada awal mulanya, terutama di tanah air, itu memperjuangkan prinsip al-insaf wal-muwazanah tadi. Tapi pada akhirnya mereka ikut mengingkarinya juga. Sururiyyun membantah Sururiyyun. Sururiyyun membantah pemahaman muwazanah. Namun yang antum harus cermati baik-baik, barakallahu fikum. Prinsip al-muwazanah ini semakin melebar. Tidak hanya untuk mengayomi Said Kutub, tapi melebar. Melebar kepada semua orang-orang yang menyimpang, semua ashabul ahwa'i wal bid'ah, semua ahlu syubhat yang ada kepentingan dengan mereka. Tolong camkan baik-baik. Ada kepentingan dengan mereka. Dikarenakan sekte Sururiyah ini yang ditukangi oleh Muhammad Surur bin Naif Zaid al-Abidin yang memiliki yayasan Muntada Islami di Birmingham sana, menerbitkan majalah Al-Bayan dan juga majalah Sunnah, itu melebarkan sayap. Melebarkan sayap untuk menyemarakkan pemahaman Sururiyah melalui jum'iyah-jum'iyah. Melalui jum'iyah-jum'iyah, lembaga-lembaga pendanaan. Muncul jum'iyah Ihya Uttarath Al-Kuwaitiyah. Muncul jum'iyah Al-Haramain. Muncul jum'iyah Darul Bir. Indonesia masuk. Masuk. Muncul yang namanya As-Sofwah di Jakarta. Muncul yang namanya Idul Fitrah di Surabaya. As-Sofa untuk wilayah barat, Idul Fitrah wilayah timur. Barakallahu fikum. Itu bermunculan yang semacam itu. Mereka melebarkan sayap menggunakan jum'iyah-jum'iyah tadi. Menanamkan pemahaman-pemahaman Sururiyah melalui jum'iyah-jum'iyah tadi. Yang mereka bidik, di'aful qulub. Dai-dai yang bermental lemah. Dai-dai yang hatinya lemah. Dai-dai yang rapuh manhajnya. Atau dai-dai yang dulunya kongslet. Belum sempat diservis kambuh. Dengan jum'iyah yang ada itu. Kali pertama yang mereka lakukan dengan cara pendanaan dana. Ambil dana. Ya Allah. Tidak usah macam-macam. Tidak pakai persyaratan. Tak bangunkan masjid, tak bangunkan pesantren, tak kasih maktabah, tak kasih ini. Ha. Ambil. Tambah syarat. Itu ngomongnya gitu ya. Soalnya. Da'wah salafiyah. Allahul Musta'an. Tapi kemudian masuk. Dikirimi majalah Al-Bayan. Dikirimi majalah As-Sunnah. Dikirimi majalah Al-Furqan dari Kuwait. Itu masuk ke mereka. Dikirimi buku-bukunya Salman al-Auda, Akhlaqud Da'iyah, Al-Ghuraba. Nama bukunya Al-Ghuraba. Al-Ghuraba dan segala macamnya masuk. Barakallahu fikum. Didatangkan da'i-da'i mereka untuk namanya daurah bersama, musyarakah da'wiyah, tokoh-tokoh ikhwanul muflisin. Dari mereka yang masuk ke negeri kita orang semacam Abdurrahman Abdul Khaliq. Barakallahu fikum. Kemudian kiriman dia Syarif Hazza dan segala macamnya terus bermunculan. Barakallahu. Nah. Ini pengembangan yang ada. Adapun terkait dengan fikrah dan pemikiran, pemahaman berikutnya yang juga berupaya untuk menjatuhkan dan menghancurkan prinsip al-wala wal-bara yang mereka sebarkan sekarang ini ialah prinsip isqatul hajar. Prinsip isqatul hajar, menggugurkan kewajiban hajar mubtadi. Hajar memboikot ahlul bid'ah, menjauhi ahlul bid'ah, tidak bermajlis dengan ahlul bid'ah, tidak mendengarkan ucapan ahlul bid'ah. Itu namanya hajar, semua bentuk pemboikotan. Ini yang disebarkan oleh sururiin gaya baru tadi. Dengan link-link lembaga-lembaga yang ada, dengan link-link pondok pesantren-pesantren yang ada. Linknya itu ma'ruf. Ada tak? Hah? Itu pemain lama. Panser-panser lama, itu semuanya ma'rufin. Sampai sekarang masih isi koma di atas kebatilannya. Dikuatkan lagi dengan panser-panser baru, lulusan-lulusan dari Jamiah Islamiyah, dengan titel LC, atau MA, atau doktor. Yang mereka bawa adalah pemahaman berikutnya yang namanya isqatul hajar. Antum harus pahami, barakallahu fikum, prinsip kita dalam menyikapi seseorang ada dua macam. Ada hajar, ada taklif. Hajar itu maknanya memboikot seseorang. Memboikot ahli bid'ah. Dengan berbagai macam pemboikotan. Tidak bermajlis dengannya, tidak salam kepada dia, tidak bicara sama dia, tidak taklim sama dia, tidak mendengarkan ucapannya, tidak mendengarkan radionya, tidak baca majalahnya, tidak dialog sama dia tanpa cara agama. Itu bentuk hajar. Taklif itu melembutkan hati mereka. Tidak dihajar. Yang disebarkan oleh mereka sekarang ini, barakallahu fikum, ialah isqatul hajar. Menggugurkan kewajiban hajar. Mereka mengatakan ada di antara mereka yang menyatakan tidak ada lagi kaidah hajar di zaman sekarang ini. Sekarang ini yang berlaku adalah kaidah taklif. Melembutkan hati seseorang. Melembutkan hati ashabul ahwa'i wal bid'ah. Hajar tidak ada. Alasannya ahlus sunnah minoritas. Yang umum di tengah-tengah kaum muslimin, al-bid'ah wa syubuhat. Tidak ada yang namanya hajar. Apabila sebuah hajar tidak bermanfaat, tidak ada faedahnya, maka tidak boleh hajar dan harus menggunakan kaidah taklif. Ini yang sekarang ini mereka gencarkan. Yang mereka gencarkan. Sekali lagi, yang mereka taklif adalah link-link ashabul ahwa'i wal bid'ah yang ada kepentingan dengan mereka. Yang mereka taklif sururiin jelas konco lawas. Yang mereka taklif jum'iyah hizbiyah penyandang dana yang mendanai mereka selama ini. Taklif. Tidak boleh hajar. Ada manfaatnya hajar. Dan siapa saja dari kalangan orang-orang pergerakan, baik ikhwanul muslimin ataupun yang semisalnya, bahkan kaum-kaum khawarij, yang sekiranya ada maslahat dakwah dengan mereka, yang ada kepentingan dengan mereka. Itu isqatul hajar. Yang menyemarakkan pemahaman yang satu ini, barakallahu fikum, itu semacam Dr. Ibrahim Ar-Ruhaini. Itu yang gencar memberikan pemahaman semacam ini di tengah-tengah mereka. Dampak dari pemahaman ini, barakallahu fikum, ialah mereka terjatuh pada sikap at-tasahul ma'ashabil ahwa'i wal bid'ah. Bermudah-mudah di dalam mensikapi ahlul bid'ah. Bermudah-mudah di dalam berhubungan, bermuamalah dengan ashabul ahwa'i wal bid'ah. Tapi ingat, yang mengandung kemaslahatan, kepentingan dengan mereka. Mereka bisa berta'awun, da'awi dengan tokoh-tokoh IM, ikhwan muslimin, tokoh-tokoh PKS, gitu. Bisa. Daurah bersama, bisa. Mereka bisa duduk bersanding dengan tokoh khawarij. Mereka bisa mendatangi jenazah tokoh khawarij. Ketika ditanya, kenapa ya, akhi? Khalif. Tidak ada manfaatnya hajar zaman sekarang ini. Harus menggunakan taklif. Hajar gugur di zaman sekarang ini. Tidak ada manfaatnya. Tidak heran kalau kemudian di antara mereka ada yang satu kursi dengan Abu Bakar Bashir. Nah, di sampingnya tokoh daerah PBB. Kok kebetulan di wilayah saya sendiri. Ada kelas itu. Barakalasikum. Duduk. Acara muridnya yang akhwat menikah dengan seorang ikhwan. Di acara pernikahan. Kebetulan bapaknya sang akhwat ini kok ngefan kepada Abu Bakar Bashir. Diundang. Mau idhah hasanah ustaz salafi katanya. Dalam tanda kutip. Tapi ini sururi yang panser lama. Itu mau'idhah hasanahnya yang memberikan sambutan keluarga yang tokoh pimpinan daerah PBB yang mendoakan Abu Bakar Bashir. Masya Allah. Ana saksikan dengan geleng-geleng kepala. Kok bisa ya seseorang yang mengatakan dirinya Sunni Salafi kok bisa duduk bersanding dengan tokoh khawarij internasional semacam Abu Bakar Bashir. Itu di depan mata saya sendiri saya menyaksikannya. Mau di desa saya acaranya. Saya termasuk yang diundang sebagai masyarakat biasa. Duh, Abu Bakar Bashir. Hah? Kita mau cok paling belakang gitu. Polisi gentayangan, intel-intel gentayangan. Diliput oleh televisi khusus. Tayangkan. Kok bisa ya? Bisa! Kenapa? Ada maslahat di situ. Yang namanya maslahat dakwah. Ya, dihajar. Itu tokoh khawarij. Tidak mungkin seorang sunni duduk bersanding dengan tokoh khawarij. Tidak ada hajar itu di zaman sekarang. Sudah gugur kewajiban hajar. Tidak ada manfaatnya hajar mubtadi. Sekarang itu waktunya taklif. Tapi yang dimakan dengan taklif adalah semacam. Jangan heran kalau kemudian ketika Amrozi, kemudian Imam Samudra, kemudian satu lagi siapa? Mukhlas, trio bomber yang dieksekusi di Bali itu. Baik? Pasca dieksekusikan dipulangkan ke tempatnya masing-masing. Jangan heran mereka bisa mendatangi acara pemakaman jenazahnya Amrozi. Yang dikatakan tokoh kata salafi, tokoh sunni. Sururi. Barakallah. Ditanya kepada oleh yang ngantar masyarakat. Loh, Ustaz, kenapa kok ikut pelayatan jenazahnya Amrozi? Ini kan tokoh teroris. Pengen tahu saja. Enteng jawabannya, pengen tahu saja. Kok kebetulan kok di tempat saya juga gitu loh. Jadi sanadnya Ali. Ketika itu yang nganter tadi ngomong sama bapak saya. Bapak saya ngomong sama saya. Karena bilang, Bi, kalau dia itu tukang becak di pojok lapangan sih mungkin saya maklumi ya. Mungkin dia penasaran, kayak apa sih yang namanya Amrozi itu. Gitu ya. Nah gitu ya, mungkin lah tukang becak di pojok lapangan ya. Lah ini tokoh sentral yang katanya sebagai seorang sunni, sebagai seorang salafi. bukan lagi tokoh di tempat kita saja, nasional ini, bahkan mungkin internasional. Panser tua ini, bukan panser muda lagi, panser tua ini. Mendatangi pelayatan jenazah atau pemakaman jenazah tokoh teroris internasional, Amrozi. Loh kok bisa? Bisa. Kenapa? Satu hati. Satu akidah. Sama-sama akidahnya menyimpang. Itu yang namanya ulfah, ikatan hati yang gak mungkin dibohongi. Bisa. Itu namanya taklif. Tapi kepada yang ada kepentingan dengan bisa. Barakallahu fikum. Itu perkembangan mereka sekarang ini. Ikhwana fitina azakumullah, itu harus paham. Yang namanya hajar mubtadi itu salah satu bentuk barok kepada ashabul ahwa'i wal bid'ah. Ragam hajar itu juga banyak. Dan tidak mungkin gugur dalam kondisi bagaimanapun. Karena tatkala kita melaksanakan amal hajar, tujuan kita untuk ibadah kepada Allah. Tujuan kita ialah untuk menerapkan kaidah amar ma'ruf nahi mungkar. Tujuan kita untuk menerapkan kaidah al-wala' wal-bara'. Kaidah kita yang keempat dalam rangka untuk menghardik dia, menghukum dia, dan juga supaya muslimin tadi jauh dari pemahaman-pemahamannya. Ketika satu maksud tidak tercapai, masih ada maksud-maksud yang lain yang tercapai. Dan perlu diingat, dalam prinsip Ahlus Sunnah, hajar itu dua macam. Ada hajar kulli total. Hajar yang kulli yang total, sudah lepas dari dia secara total. Atau di gunung-gunung sana. Itu kulli. Yang kedua, hajar juz'i, parsial. Dalam sebagian hal, kita gak mungkin menghajar dia. Tapi dalam hal yang lain, kita bisa menghajar dia. Walaupun kamu seorang diri, di tengah-tengah masyarakat, sebagai seorang sunni. Kamu bisa menerapkan yang namanya hajar. Ketemu dia, gak mungkin antum diem. Salam. Labas, taklif. Assalamualaikum. Salam. Hah? Dia salam. Kamu jawab salamnya. Gak mungkin kamu diem. Taklif. Waalaikumsalam. Tapi sangat memungkinkan bagi Anda untuk tidak menghadiri daurah dia. Mungkin? Mungkin. Sangat mungkin sekali kamu tidak menjemput dia ketika sakit. Mungkin? Mungkin. Sangat mungkin sekali kamu tidak ikut acara pemakaman jenazah dia ketika dia mati. Mungkin? Mungkin. Sangat mungkin sekali hati kamu menunjukkan kebencian kepada dia. Kebencian kepada bid'ahnya. Kebencian kepada pemikiran dia. Itu namanya hajar. Tidak mungkin gugur selama-lamanya. Hajar itu terkadang dengan tindakan, terkadang dengan ucapan, atau dua-duanya, dan yang paling akhir, dengan hati. Dengan tindakan, mungkin kamu tidak bisa. Dengan ucapan, mungkin kamu tidak bisa. Dengan hati, tidak mungkin tidak bisa. Semua orang bisa melakukan tindakan hajar, pemboikotan kepada ahlul bid'ah, minimal dengan hatinya. Dia tidak suka dengan bid'ahnya. Dia tidak suka dengan orangnya. Dia benci dengan pemahamannya, dengan pemikirannya. Itu sudah hajar. Tidak mungkin gugur. Dan bahkan dia mungkin menerapkan dengan hal-hal yang lain. Tadi tidak hadir ke tempat taklimnya, tidak baca majalahnya, tidak mendengarkan radionya, dan segala macamnya. Tidak menjenguk dia ketika sakit, tidak datang ketika dia mati dikuburkan. Terlalu banyak praktek hajar yang mungkin dia lakukan. Sehingga tidak mungkin gugur. Prinsip yang menyatakan kaidah hajar gugur di zaman sekarang ini hanya ada pada new sururiyah. Ini merupakan sururiyah gaya baru. Walaupun mereka secara pribadi anti sururiyah. Mereka mengingkari mungkin Salman al-Auda, mengingkari mungkin Salman al-Hawali, mengingkari mungkin Ayat al-Qarni, mengingkari mungkin Abdurrahman Abdul Khaliq, tapi dananya enggak diingkari. Terus jalan. Tapi pemahaman dan prinsipnya terus mereka jabarkan. Isqatul hajar. Tujuannya sekali lagi. Tujuannya ialah untuk mengayomi ashabul ahwa'i wal bid'ah yang ada kepentingan mereka dengannya. Hati-hati kata-kata dia. Ada kepentingan mereka dengannya. Taklif. Tidak boleh hajar. Taklif. Ini merembet. dalam bab taklif ini merembet sampai pada tingkat penampilan mereka. Mereka sudah tidak lagi punya nyali untuk menampilkan penampilan sunnah dengan jubah sunnah, dengan thawb, dengan kolan suwah putih, penampilan sunnah. Mulai mereka gembar-gemburkan terkait dengan pakaian adat, pakaian negara sendiri dan segala macamnya. Muncul pakai batik, songkok nasional, pakai semi-semi bantolun, nah pakai sarung. Ya apa ya? Itu sekarang fenomena yang ada pada mereka dikarenakan prinsip taklif yang kebablasan tadi. Sampai pada bab penampilan. Kalau semata-mata pakai songkok nasional tidak ada masalah ya, Ikhwan. Boleh-boleh saja. Semata-mata pakai batik yang penting tidak ada makhluk yang bernyawa, tidak ada masalah ya, Ikhwan. Tapi kalau sudah pakai bantolun bermasalah. Yang lebih bermasalah lagi ketika mereka menyudutkan dan melecehkan pakaian sunnah. Melecehkan pakaian jubah yang dicintai Rasulullah SAW. Salah satu tokoh mereka yang Dr. Muhammad Arifin Badri. Ditanya, itu ditampilkan di ufit.com. Itu punya mereka. Saya ditampilkan, ditunjukkan kepada saya oleh ikhwan-ikhwan dari Jogja. Tampilan ketika dia taklim. Lama tidak bersua ini. Songkok nasional, pakai baju yang kayak batik gitu, Masya Allah. Ditanya, Ustaz, apakah songkok nasional itu tasabuh dengan ahli bid'ah? Senyum dia. Dia mengatakan, ini kalau boleh saya ibaratkan ada seekor kambing yang kepingin nyeruduk gunung. Jadi ya, kira-kira yang hancur kambingnya, bukan gunungnya. Gitu. Sama ketawa-ketawa gitu. Tasabuh itu dalam perkara-perkara yang merupakan ciri khas mereka. Songkok nasional bukan ciri khasnya harus kita. Boleh-boleh saja. Naam. Setuju saya. Tapi dia melebar pembahasannya. Melebar. Saya optimis orang-orang Indonesia masuk dalam surga. Saya optimis orang-orang Indonesia banyak masuk dalam surga. Bil makna ya. Saya heran dengan orang-orang yang baru ngaji taklim-taklim itu. Baru ngaji taklim ganti seragam. Ganti seragam. Tidak harus ganti seragam. Pakaian kamu itu pakaian yang perkara yang boleh. Kamu tampilkan pakaian bangsa kamu ini. Saya kasihan. Kenapa kok pakaian bangsa kok dihinakan, gak disukai sama anak bangsanya sendiri. Gitu. Mulai ini. Ini sudah mulai error ya, Ikhwan. Ini sudah mulai hang ini. Doktor ya, Ikhwan. Barakallahu fiik. Enggak langsung ngomong dia. Kalian tahu? Yang pakai-pakai jubah-jubah semacam itu. Jamaah tabligh pakai jubah. Ahmadiyah pakai jubah. Tasabuh dengan jamaah tabligh. Tasabuh dengan Ahmadiyah. Bapak kalau lihat yang diaman itu. Yang menggunakan kolan suwa yang gede-gede itu. Yang kepalanya gini-gini itu. Sampai gini-gini dia. Yang gini-gini itu. Itu pakai jubah. Artis India pakai jubah. Dia nyebutkan ya, Kwan. Dia nyebutkan nama Amitabh Bachchan. Amitabh Bachchan. Pakai jubah, kata dia. Astagfirullahaladzim. Begitu saya dengar, astagfirullahaladzim. Sekelas doktor Bahlul Gamahad. Kalau seandainya dia cukupkan dengan kata-kata pertama, selesai urusan. Tapi ketika sudah memulai menyinggung tentang pakaian-pakaian yang dicintai Rasulullah SAW, itu istihza bisunnah, perkara besar. Dalam hadis Ummu Salamah radhiyallahu taala anha dikatakan kana ahabba thiyab ila nabi alaihi salatu wasalam al-qamis. Pakaian yang paling beliau cintai itu pakaian gamis. Memang betul hukum asal berpakaian itu mubah, tapi ketika Rasul lebih mencintainya, itu ada makna sunnah di dalamnya. Makna lebih di dalamnya. Bukan semata-mata lagi perkara mubah. Tatkala kita memakai pakai jubah tadi dalam rangka untuk mencintai Rasul, mencontoh Rasul, berpahala. Berpahala. Berpahala. Dan na'udzubillah min dzalik ketika dia mencontohkan tasabuh dengan jamaah tabligh, tasabuh dengan Ahmadiyah, tasabuh dengan tokoh-tokoh sufiyah. La haula wala quwata illa billah. Rasul itu pakainya Rasul yang pakai itu Rasul. Kamu kata-kata sebut dengan jamaah tabligh. kata-kata sebut dengan Ahmadiyah, tersebut dengan artis India, kamu kata-kata sebut dengan tokoh-tokoh Sufiya. La haula wala quwwata illa billah. Kebablasan dalam bab ta'liful qulub. Ini mereka sekarang ini, New Suriah. Dengan prinsip isqatul hajar. Sekali lagi, hajar tidak mungkin gugur selama-lamanya. Kalau enggak mungkin dengan seluruhnya, dengan sebagian hajar. Enggak mungkin dengan tangan, dengan ucapan. Enggak mungkin dengan tangan, dengan ucapan, dengan hati. Itu minimal. Walaupun iman yang paling lemah, wadzalika adhaful iman. Barakallahu. Dan sekali lagi, ikhwan, taklif yang mereka inginkan itu hanya kepada pihak-pihak yang ada maslahatnya saja. Ya, akhi, kalau memang betul prinsipnya itu tidak boleh hajar, sekarang prinsipnya harus taklif, itu tidak boleh pilih-pilih. Semua ashabul ahwa'i wal bid'ah harus kamu taklif. Tidak ada bedanya antara sururiyah atau ikhwaniyah atau tablighiyah atau jamaat apa Hizbut Tahrir atau sufiyah atau syiah atau rafidah atau khawarij atau yang lain-lainnya. Tidak ada bedanya. Kalau kamu bisa mentaklif orang-orang Jum'iyah yang memberikan kamu dana, kenapa kamu tidak taklif dengan orang sufiyah? Kenapa? Bukan kamu ikut jamaat tahlil, jamaah zikir jama'i dengan kaum sufia dalam mereka ta'liful qulub. Bo ya musyarakah dakwah dengan mereka. Daurah bersama Habib Fulan dengan Muhammad Arifin Badri. Kan gitu mestinya. Ta'liful qulub ya akhi. Ta'liful qulub. Tidak ada manfaatnya hajar sekarang itu. La haula wala quwata illa billah. Dengan syiar rafidah, tidak mau. Kenapa tidak mau ya ikhwan? Tidak ada maslahatnya. Dengan sufiyah batiniyah, tidak mau. Kenapa ya ikhwan? Tidak ada maslahatnya. Dengan majlis tafsir Al-Quran MTA, musuh bebuyutan. Kenapa ya ikhwan? Tidak ada maslahatnya. Tidak ada maslahatnya. Dengan tokoh-tokoh lama mereka, konco lawasnya, jumiyah-jumiyah hizbiyah yang ada. Ahlan wasahla, tidak boleh dihajar, ta'liful qulub. Kenapa ya ikhwan? Besar maslahatnya. Apa itu yang namanya manhaj? Bukan, itu namanya hawa nafsu. Tatkala kamu mengatakan isqatul hajar, mestinya kamu tidak boleh menghajar siapapun. Tapi kenapa kamu menghajar ahlus sunnah, menghajar salafiyin, memusuhi salafiyin dengan permusuhan yang sangat luar biasa, lebih memusuhi salafiyin daripada memusuhi sikti-sikti yang lainnya. Taklifnya mana? Kok tidak kelihatan ta'liful qulub dengan salafiyin? Kok yang ada penerapan hajar salafiyin? Katanya isqatul hajar, digugurkan kewajiban hajar. Yang ada sekarang taklif, tapi dengan salafiyin, hajar. Dengan sekuat tenaga, dengan sekeras-kerasnya, dengan sesangar-sangarnya. Dengan salafiyin. Ya, kenapa kok demikian? Tidak ada maslahatnya. Barakallahu fiikum. Sekali lagi, ujung-ujungnya maslahat. Itu yang namanya hawa nafsu. Itu yang namanya hawa nafsu. Barakallahu fiikum. Ini pengembangan prinsip isqatul hajar. Itu semua dari prinsip al-muwazanah. Intinya upaya untuk menjatuhkan prinsip al-wala' wal bara' terutama kepada ashabul ahwa'i wal bid'ah. Isqatul hajar. Fallahul musta'an. Jam berapa zuhurnya? Jam 12. Masya Allah. Berarti masih ada waktu setengah jam. Berarti masih bisa menyebutkan pengembangan pemahaman berikutnya nih. Hah? Bisa ya? Masya Allah. Seperti yang saya terangkan tadi. Sesungguhnya prinsip sururiyin al-muwazana itu sudah bukan lagi semata-mata mengayomi Syed Qutb. Tapi sudah melebar. Yang intinya ialah tasahul. Bermudah-mudah di dalam berhubungan dengan hizbiyin, berhubungan dengan sabul ahwa'i wal bidah. mengambil dana dari yayasan-yayasan bid'ah, musyarakah dakwah, membela mereka, memuji mereka. Semuanya berkaitan dengan masalah mereka. Pemahaman terakhir yang mereka munculkan ialah isqatul hajar. Menggugurkan yang namanya kaidah hajar. Hanafitina azzakumullah. Di zaman kita sekarang ini, dan belum lama ini, pemahaman-pemahaman yang seputar ini semakin lama semakin digalakkan. Semakin lama semakin digalakkan. Yang ujung-ujungnya itu ialah untuk mengayomi hizbiyin, mengayomi gerakan-gerakan hizbiyin, mengayomi, membela apa yang ada pada mereka. Belum lama ini terdengar suara menggema di luar sana, satu pemahaman yang bisa kita katakan kalimatu haqqin urida bihal batil, kalimat hak tapi yang diinginkan adalah perkara kebatilan. Disebarkan bukan semata-mata di kalangan kaum muslimin, tapi di kalangan salafiyin. Berhembus angin yang sangat kencang, menyuarakan kalimat, utruku asbabal khilaf. Tinggalkan sabab-sabab ikhtilaf. Tinggalkan sabab-sabab munculnya perselisihan. Tatkala kita mendengar suara ini, masya Allah, kita katakan, masya Allah, itu adalah kalimatnya para masyayikh, adalah kalimatnya para ulama una di zaman kita sekarang ini yang menasihati ahlu sunnah, menasihati salafiyin, supaya mereka saling bersaudara, saling berukhuwah, saling bertaawun, saling bantu membantu dalam perkara dakwah mereka. Meninggalkan segala sesuatu yang memunculkan atau rentan khilaf di tengah-tengah mereka. Kalimat yang sangat indah. Prinsip yang sangat mulia dalam Islam. Innamal mu'minuna ikhwah. Mu'min itu bersaudara. Sabda Rasulullah SAW. La tabaghadu wa la tahasadu wa la tadabaru ila akhirih. Kamu jangan saling memusuhi, jangan saling membenci, jangan saling membelakangi, jangan saling dan jangan saling. Hal-hal yang menimbulkan perpecahan ukhuwah tengah-tengah kaum muslimin dan salafin secara khusus. Utruku asbabul khilaf. Kalimat yang sangat mulia yang diucapkan dan dilafadkan oleh para masyayikhuna. Di antaranya dilafalkan dan diucapkan oleh Syekh Al-Allama Doktor Rafi bin Hadi Al-Madkhali Hafizahullah. Utruku asbabul khilaf. Masya Allah, nikmah ya ikhwan. Betul. Kalimat sidqin. Kita harus meninggalkan segala sesuatu yang memunculkan keretakan hubungan ukhuwah di kalangan kaum muslim. Harus meninggalkan semua sabab-sabab yang memunculkan perpecahan dan ikhtilaf di kalangan kaum muslimin. Apalagi di kalangan salafi. Nah. Barakallahu fikum. Ini perkara yang jelas. Tapi ternyata berhembus suara-suara yang mengucapkan kata-kata ini. Utruku asbabal khilaf. Tinggalkan sebab-sebab yang membuat perselisihan di kalangan muslimin atau salafiyin. Kita cek maksudnya apa ini? Maksudnya apa ini? Ternyata yang mereka inginkan adalah jangan membicarakan radio hizbiyin. Sudah biar, jangan dibicarakan lagi. Halo, biar. Jangan dibicarakan lagi, jangan diingkari lagi. Jangan membicarakan tokoh-tokoh sururiin. Jangan lagi membicarakan Yesi Jawas. Wala Abdul Hakim Abdad. Wala Ja'far Umar Talib. Wala yang lain-lainnya. Sudah. Utruku asbabul khilaf. Sebab membicarakan tentang Radio Roja. radio Hizbiyin itu bikin khilaf di kalangan kaum muslimin. Membicarakan Yazid Jawas, membuat khilaf di kalangan kaum muslimin. Membicarakan Ja'far Thalib, membuat khilaf di kalangan kaum muslimin. Utruku asbabul khilaf. Loh. Lah kok jadi ameh gitu di telinga kita omongan semacam ini? Kok jadi aneh begitu omongan semacam itu telinga ini? Kalimat ini, ikhwan fillah azzakumullah, jangan dipandang remeh. Ucapan dengan maksud dan niatan semacam itu jangan dianggap remeh. Itu perkara besar. Perkara besar dan penyimpangan besar. Kalau kata-kata utruku asbabal khilaf, tinggalkan sabab-sabab perselisihan yang artinya tidak boleh menerapkan prinsip al-wala wal bara, tidak boleh ingkarul munkar, tidak boleh barok kepada hizbiyin, tidak boleh barok kepada radio mereka, tidak boleh barok kepada tokoh-tokoh mereka. Itu sama artinya dengan ucapan Hasan al-Banna yang menyatakan wa na'tadziru ba'duna ba'dan fi makhtalafna. Toleransilah dengan perkara yang kita ikhtilafkan. Kita saling bertoleransi dengan apa yang kita ikhtilaf padanya. Sudahlah, jangan dibicarakan. Yang sufi-sufi, yang syi'i-syi'i, segala macam. Jelas. Indabihu barakallahu fikum. Pemahaman yang semacam ini bukan lagi pemahaman yang disuarakan oleh sururiyin. Bukan lagi disuarakan oleh ikhwaniyin. Tapi disuarakan oleh orang-orang yang masuk dalam kerangka abna salafiyin. Putra-putra salafiyin. Orang-orang yang mengaku dirinya sebagai seorang salafi, sebagai seorang sunni, sebagai seorang ahlu sunnah. Dalam rombongannya salafiyin. Meneriakkan kata-kata utruku asbabul khilaf, utruku asbabul khilaf. Yang kita fikir, utruku asbabul khilaf. Falas, sepakat kita harus tahdir sururiyin. Sepakat kita harus mentahdir radio sururiyin. Sepakat harus mentahdir tokoh-tokoh sururiyin. Sepakat jangan membela sururiyin. Jangan memuji mereka. Jangan ta'awun dengan mereka. Kita pikir semacam itu. Dan itu yang namanya konsekuensi. Utruku asbabul khilaf. Khilaf itu akan muncul ketika ada bid'ah yang muncul. Khilaf itu akan muncul ketika ada syubhat yang muncul. Khilaf akan muncul ketika ada bid'ah yang muncul. Maka dalam rangka untuk menyatukan kaum muslim, menyatukan salafiyin, harus ada prinsip ingkarul mungkar. Harus ada prinsip tahdir, ada prinsip nasihat, ada prinsip al-bara'ah. Di antara sebab-sebab perpecahan umat yang disebutkan oleh para ulama una ialah tarkul amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Di antara sebab perpecahan di tengah-tengah umat ialah kalau prinsip amar ma'ruf nahi munkar itu ditinggalkan. Pecah. Yang ini sunni, yang ini sururi, yang ini haddadi, yang ini ikhwani, yang ini tablighi, yang ini khariji. Masing-masing dengan keadaannya. Tidak ada ingkarul munkar. Tidak ada yang namanya tahdir. Tidak ada yang namanya baro'ah. Pecah yang ada ya ikhwan. Sebagaimana dikatakan sama Rasulullah SAW. Wa sataftariku ummati ala talatin wa sab'ina firqatan. Bukan itu yang namanya persatuan. Kalau kita kepingin menerapkan penjelasan para ulama utruku asbabal khilaf. Tinggalkan sabab ikhtilaf. Itu tinggalkan semua bid'ah-bid'ah yang ada. Tinggalkan semua penyimpangan-penyimpangan yang ada. Tinggalkan semua syubhat yang ada. Tinggalkan sururiyin. Tinggalkan sururi gaya baru. Tinggalkan haddadiyin. Tinggalkan tablighiyin. Tinggalkan mereka semua. Kembali kepada pangkuan ahlu sunnah salafun salih. Berdakwah di atas dakwah sunnah. Dengan dakwah yang murni. Alkitab wassunnah dengan pemahaman salaful ummah. Dengan tanpa ada ashabul ahwa wal bid'ah di tengah-tengahnya. Ingkarul mungkar terapkan. Itu namanya udruku asbabal khilaf. Ifhamu hadza barakallahu fikum. Pemahaman Hasan al-Banna ini sudah mulai masuk meracuni sebagian pemikiran-pemikiran abna salafiyyin. Hati-hati barakallahu fikum. Kita sedang menghadapi fenomena pergeseran manhaj. Sebagian pihak yang sudah mulai ada pergeseran manhaj. Wah subhanallah, bergesernya itu bukan kepada kaum khawarij. Bergesernya bukan kepada haddadiyin. Bergesernya bukan kepada tablighiyin. Tapi bergesernya kepada sururiyin dan new sururiyin. Hati-hati. Begitu semangatnya mereka membela radio hizbiyin. Begitu semangatnya mereka membela tokoh-tokoh hizbiyin. La haula wala quwata illa billah. Bermunculan sekian banyak syubhat, sekian banyak penyimpangan-penyimpangan dalam berpikir di tengah-tengah orang-orang yang semacam ini para pelawak itu. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Intabihu. Sekali lagi hanam tina azabmu. Pegangi baik-baik prinsip yang mulia ini. Prinsip al-wala wal-bara dalam Islam. Terutama prinsip al-bara'ah wa tahdir dari ashabul ahwa'i wal-bidah. Ini prinsip sedang digerogoti oleh banyak pihak. Oleh banyak pihak. Terutama fenomena-fenomena belakangan ini. Yang semakin menggerogoti prinsip-prinsip semacam ini. Fanafutina azakumullah dari orang-orang yang mengaku diri sebagai salafi. Dan kita tegaskan di sini. Kita tegaskan di sini, salafiyin tidak ada yang terpecah. Ahlu sunnah wal jamaah tidak ada perpecahan. Ahlu sunnah itu cuma satu. Salafiyin itu cuma satu. At-Ta'ifah al-Mansurah cuma satu. Al-Firqatun Najiyah cuma satu. Ahlul Hadith cuma satu. Ahlul Athar cuma satu. Ketika ada hal-hal yang enggak beres di tengah-tengah abna'us salafiyin atau orang-orang mengaku sebagai salafiyin, itu namanya upaya penyaringan. Ada orang yang kepingin loncat, tapi bikin problem dulu. Ada orang yang kepingin nyebrang, tapi kepingin bikin muskilah dulu. Disaring, alot gitu loh. Alot ya ikhwan. Goncang. Bayangannya orang yang menyaksikan, wah ada ikhtilaf, perpecahan di kalangan salafiyin. Tidak ada perpecahan. Salafiyin cuma satu. Ahlus sunnah cuma satu. Tapi ada orang yang mau loncat, tapi bikin masalah dulu. Hati-hati barakallahu fiikum. Jangan sampai antum terkecoh dengan hal-hal semacam ini. Pegangi baik-baik prinsip ahlus sunnah wal jamaah dalam bab yang semacam ini. Fallahul musta'an, wala haula wala quwwata illa billah. Kalau kita mau jabarkan pengembangan-pengembangan yang lainnya, wah cukup banyak ya. Cukup banyak ya. Allahul musta'an. Lanjut apa pertanyaan ya, Bang? Waktu kita sampai zuhur lo ya. Kalau enggak ada pertanyaan ya sudah lo ya. Dan terus terang saya katakan barakallahu fikum, tatkala panitia nge-SMS saya tentang judul yang diberikan kepada saya baca agak sedikit tersenyum. Syubhat sururi gaya baru. Kok sangar banget ini. Barakallahu fikum. Saya merenung. Saya terbang di luar sana. Apa yang terjadi di medan dakwah selama ini? Apa saja yang beredar? Saya cermati, saya resapi, saya amati. Ternyata apa yang sedang terjadi di zaman kita sekarang ini, barakallahu fikum, itu bisa saya simpulkan mengulangi lagi era tahun 95-an. Barakallah. Kalau dulu yang dihadapi adalah memang tokoh-tokoh kudiyah, tokoh-tokoh sururiyah yang asli sururi. Sama Al-Auda, Safar Al-Hawali, Ait Al-Qarni, Nasir Al-Umar, Abdurrahman Abdul Khaliq, Syarif Hazza, dan ling-lingnya mereka. Sekarang yang dihadapi juga sama. Tapi perpaduan dari mulai panser tua, panser setengah tua, panser muda, panser baru. Ujung-ujungnya sama. Upaya untuk mengkebiri prinsip al-wala' wal-bara' kepada ashabul ahwa'i wal-bid'ah. Ujung-ujungnya sama kepada ling-ling lama mereka. Na'udzubillahi min dzalik. Maka saya pun mengeluarkan buku-buku lama. Seperti kitab yang ditulis oleh Syekh Rabi bin Hadi. Manhaju Ahli Sunnati wal Jama'ah Fina Darijal. Wal Kutub wa Tawa'id. Lamuduril Mathur. Minal Qawlil Mathur. Terkait dengan pembahasan hajar, saya bawa bukunya Syekh Dr. Abdullah bin Abdul Rahim Al-Bukhari, Syekh Al-Bukhari Hafizahullah, Ta'amulat fi Mas'alatil Hajar fi Daw'il Kitabi wa Sunnah wa Fahmi Salafil Ummah. Ini buku beliau tulis untuk mengcounter pemahaman Isqatul Hajar tadi. Dan yang beliau maksudkan di antaranya adalah Ibrahim Ar-Ruhaili. Barakallahu fikum. Jadi kalau dulu orangnya kayak gitu, sekarang orangnya kayak gini. Barakallahu fikum. Allahul musta'an wa la haula wa la quwwata illa billah. Bolehkah mengambil ilmu dari ustadz yang mengatakan Yazid Jawa Salafi Badrussalam Salafi? Nah itu ya. Di antara pengembangan pemahaman yang ada ialah langsung mengklaim mereka sebagai salafi tatkala melihat dakwah yang disampaikan dakwah tauhid, dakwah yang disampaikan dakwah sunnah. Mereka juga mengajarkan kitab-kitabnya Syekh Utsaimin bin Taimiyah, juga mengajarkan kitab-kitabnya Syekh Hasan Muhammad Abdul Wahhab. Mereka juga merujuk Syekh bin Baz, juga merujuk kepada Syekh Al-Albani, Syekh bin Utsaimin dan yang lain-lainnya. Mana betul mereka itu ada seorang sunni salafi. Dakwah mereka dakwah itu sunnah. La haula wa la quwata illa billah. Dan terucap ini saya. Yazid, salafi. Dia menampilkan dakwah itu sunnah. Batu salaf, salafi. Menampilkan dakwah itu sunnah. Karena fitina azakumullah. Prinsip yang antum harus pahami baik-baik. Seseorang itu dinyatakan sebagai ahlu sunnah, sebagai seorang salafi, apabila dia telah menyempurnakan seluruh prinsip-prinsip dasar akidah salaf. Tidak ada satupun yang menyimpang daripadanya. Poin kedua yang harus difahami baik-baik. Seseorang itu dinyatakan hizbi, dinyatakan mubtadi'un dhal, tidak dipersyaratkan harus menyelisihi seluruh prinsip-prinsip salaf tadi. Satu prinsip saja dia selisihi, itu sudah keluar dari daerah sunnah. Sudah diklaim sebagai hizbi, diklaim sebagai mubtadi'un dhal. Pahami baik-baik. Kaum khawarij, mereka dinyatakan sebagai khawarij, dikatakan keluar dari daerah sunnah, dikatakan sebagai hizbi, ketika mereka menyelisihi ahlu sunnah dalam bab takfir. Dalam bab takfir, mengkafirkan penguasa yang mengkafirkan pelaku dosa besar, mengkafirkan penguasa yang tidak berhukum dan hukum Allah. Salat-salat, puasa-puasa, Quran, baca Quran. Mereka dikenal sebagai ahli ibadah, orang yang sangat jujur, dan segala macamnya. Poin-poinnya hanya luar biasa. Tapi Rasul menyatakan mereka itu adalah kilabun nar, anjing-anjing neraka. Dengan satu pemahaman yang menyimpang tadi. Satu pemahaman yang menyimpang tadi. Mengkafirkan pelaku dosa besar, mengkafirkan penguasa yang zalim. Satu, gak banyak-banyak. Sekte Qadariyah awal kemunculannya memunculkan satu penyimpangan, ingkar takdir, mengingkari ilmunya Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka mengatakan Allah tidak mengetahui sesuatu hingga terjadi. Terjadi Allah baru tahu. Itu sudah dikecam dengan keras. Disikapi barak tahdir oleh Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhumah. Satu penyimpangan. Namanya banyak. Dan rata-rata sekte-sekte yang ada, itu mereka menyimpang awal mulanya dari satu pemahaman saja. Jahmiyah dalam bab asma sifat saja. Merembet setelah itu dalam bab iman, dalam bab takdir. Awalnya satu. Tidak ada kelas itu. Saya paham ya? As-sururiyah juga demikian. Mereka dinyatakan menyimpang, dikatakan sebagai sekte sesat, hizbiyin. Tatkala mereka menyimpang dalam bab al-wala wal-bara. Menyimpang dalam bab muazanah tadi. Menyimpang dalam bab isqatul hajar tadi. Satu poin. Yang lainnya sama. Ketika yang lainnya sama, bukan berarti semuanya sama. Ketika yang lainnya sama, bukan berarti dia sebagai ahlu sunnah. Ketika satu prinsip yang menyimpang, prinsip ikhwannya, satu prinsip yang menyimpang, maka dikatakan keluar dari daerah sunnah. Sehingga jangan terkecoh dengan kesamaannya, tapi lihat sisi perbedaannya. Allahul musta'an. Sudah azan. Jadi gimana ini? Hah? Sekarang teruskan. Hah? Enggak pakai zuhur, enggak salat zuhur. Ya jangan gitu, masa semangat membicarakan menangkis menangkal ahlul bid'ah, enggak salat zuhur, enggak boleh. Ya apa lagi? Hah? Azan dulu. Salat dulu. Makan siang dulu. Pulang setelah itu saya. Alhamdulillah. Ya baik. Hah? Sampai jam berapa? Hah? Jam 12. Setelah itu sudah. Masya Allah. Tafarakallah. Nah, pertanyaannya kok Masya Allah ya kan ya. Ganas-ganas gitu ya. Terkait dengan orang yang menyatakan tadi, itu menunjukkan di kepala dia penuh dengan syubhat. Belajar ilmu agama itu harus dengan orang-orang yang selamat akidahnya, selamat manhajnya, bagus akhlak dan muamalah adabnya. Jangan belajar kepada masybuhin, orang-orang yang full syubhat. Atau orang-orang yang majhulin, yang enggak dikenal bagaimana manhajnya. Atau orang-orang yang yudafi anil hizbiyin, yang membela hizbiyin. Syekh Ahmad bin Umar Bazmul hafizahullah punya kitab syarah ucapan Ibnu Sirin, inna hadzal ilma dinun fanduru amman ta'khuduna dinaku. Ibnu Sirin punya pernyataan, sesungguhnya ilmu adalah agama, maka lihatlah dari siapa kamu mengambil ilmu agama ini. Itu disyarah panjang lebar oleh Syekh Ahmad Bazmul. Tebal segini ya ikhwan yang ada. Di antara yang disebutkan tadi itu al-majhulin, orang yang enggak dikenal bagaimana keadaannya. Ashabul ahwa'i wal bid'ah hizbiyin, orang-orang yang jahil tidak punya ilmu, walaupun dia orator, walaupun dia khatib, walaupun dia dikatakan sebagai mubalig, walaupun dia dikatakan sebagai kiai, walaupun dia dikatakan sebagai ustaz, tapi dia jahil. Barakallahu fiik. Masybuhin, orang yang full syubhat. Barakallahu fiik. Sehingga terkait dengan bab belajar ilmu agama itu harus betul-betul selektif. Itu terkait dengan agama kita, terkait dengan manhaj kita barakallah. Benarkah Ja'far Umar Thalib sudah bertaubat? Masya Allah. Pertanyaan mancing atau kangen? Hah? Mancing apa kangen? Antum jawab. Mancing apa kangen? Hah? Oh, kangen. Itu jawaban sepenuh hati. Tulus, jawabannya tulus, enggak direkayasa. Kangen, Ustaz, kangen gitu loh. Sudah lama merindukan gaya-gaya beliau ini gitu ya. Gitu, gitu. Nah, gitu ya. Gitu ya. Karena man haji tidak kangen lagi gitu ya. Masyaallah. Benarkah Ja'far Umar Thalib sudah bertaubat? Kalau dari pengakuan dia sih sudah bertaubat. Nah, gitu ya. Dari pengakuan dia sih taubat saya kepada Allah, bukan kepada kamu. Itu omongannya dia. Karena bikin azakumullah, antum harus tahu. Dan sudah sering antum pelajari. Dalam bab taubah itu ada persyaratan. Ya apa ya? Satu. Hah? Satu. Loh. Satu. Ikhlas. Loh. Ya apa sih? Persyaratan-persyaratan. Meninggalkan perbuatannya. Al-iqla' anidzunub. Tinggalkan perbuatanmu. Hal-hal yang membuat kamu menyimpang. Muamalah dengan hizbiyin. Dengan tokoh-tokoh hizbiyin. Duduk bermasjid dengan hizbiyin. Apalagi dengan yang lain agama. Refleksi satu hati. Dan segala macamnya itu. Tinggalkan semua yang ada itu. Tinggalkan. Yang pertama. Yang kedua. Yang kedua. Menyesali perbuatannya. An-nadamah. An-nadam. Menyesali apa yang dia lakukan. Sehingga taubat itu ada unsur inkisar. Patah hatinya. Gitu ya Pak. Lemes patah. Ya Allah. Gitu. Menyesali apa yang dilakukan selama ini. Betul-betul dia patah hatinya, nyesel dengan perbuatan yang ada. Itu taubat. Tapi kalau ngaku taubat, tapi masih petandang-petenteng semacam ini, itu bukan namanya taubat. Taubat tapi kemudian masih membuat problem, membuat masalah, menebarkan syubhat dan segala macamnya, itu bukan namanya taubat. Saya paham ya? Taubat itu betul-betul tunduk, nyesel, patah itu hatinya. Ya. Orang yang taubat itu akan muncul sikap ketawaduan. Yang dulunya tokoh siap untuk menjadi buntut. Yang dulunya dielu-elukan siap untuk tidak dijadikan apa-apa. Yang dulunya dai internasional sekarang ngaji lagi. Itu orang yang taubat. Siap untuk yang semacam itu. Betul-betul dia patah hatinya. Betul-betul dia nyesal dengan kondisi yang ada. Dan yang kedua berazam untuk tidak mengulangi lagi. Ya ini orang ulangi lagi, ulangi lagi, ulangi lagi. Barakallahu. Dari semenjak 2-3 tahun yang lalu. Dia sebutkan taubatnya di majalah Salafi. Tidak dia. Dia taubat dari ini. Tapi masih lagi bermunculan perkara-perkara yang menunjukkan penyimpangan dia. Kita saksikan dengan gambarnya langsung. Ketika dia sebagai pemrakarsa. Pemberian gelar kehormatan doktor honoris causa untuk Sinyo Sarundayang. Tokoh Nasrani dari mana tuh? Di Malang. Permaktawa pemrakarsa. Dia dan tokoh Syiah yang namanya Muhammad Tamimi. Pemrakarsa ya. Saya lihat sendiri dengan gambarnya. Di foto. Dia dengan jubahnya. Dengan imamah yang khas. Ala Panglima. Di sebelahnya ada Sinyo. Dengan nyonyanya. Di sebelahnya lagi ada Muhammad Tamimi dengan nyonyanya. Foto bersama dengan tersenyum. Itu belum lama. Beberapa bulan yang lalu. tobat apa? Barakallahu fikum. Di Malang lagi ketika dia mengadakan acara halal bihalal, dihadiri oleh apa semacam kumpulan pemuda apa gitu. Itu lebih mengerikan lagi. Dia ceramah panjang membicarakan tentang masalah pemerintah. Dia menjelaskan yang namanya pemerintah itu, penguasa muslim itu, apabila dia qodakum bi kitabillah, selama dia menuntun kalian dengan kitabullah. Kalau tidak dengan kitabullah, maka dia bukan pemerintah muslim. Itu saya dengarkan langsung di rumahnya Al-Ustaz Abdul Samad Fauzir di Pemalang. Dengarkan. So, dengarkan. Apa ini? Muncul suaranya. Kalau saya udah gak kangen lagi. Loh, apa ini? Panjang di ceramah dia. Dia membawa kesekian banyak ayat yang menerangkan bahwasanya penguasa itu dikatakan muslim ketika dia menuntun kalian dengan kitabullah, selama dia sholat dan segala macamnya. Tapi gak membawakan yang lain-lainnya. Tahu maknanya? Maknanya dia itu memiliki pemahaman takfirul hakim. Mengkafirkan penguasa Indonesia. Bukan penguasa yang muslim dikarenakan tidak menggiring kamu dengan kitabullah. Hati-hati ya ikhwan. Dikomentari sama Gembong Sururiin Abdullah Hadromi dari Malang. Oh, diamuk-amuk deh. Gak zaman nih. Nyampaikan masalah-masalah yang ikhtilaf semacam ini. Bosing liat nih. Mana ya, Pak? Apaan gak apa-apa? Iki Pemalang ya, pada Pemalangnya. Iki gak beres ya, pada gak beres sih. Rekalah itu. Cocok. La haula wa la quwata illa billah. Bagaimana mungkin dikatakan bertaubat? Bertaubat. Taubat membuat acara daurah di Solo. Yang isinya itu ialah mengcounter pemahaman-pemahaman yang ada. Mengcounter salafiyin yang ada. Dengan bahasa yang lantang sebagaimana dahulu. Walaupun sudah mulai kelihatan tuanya gitu ya. Lantang dengan dahulu. Taubat kok seperti itu? Taubat itu ada unsur ikhlas, tinggalkan dosa yang kamu lakukan selama ini. Nyesel, kamu harus menyesal, menyesali semua tinggal laku kamu selama ini. Orang nyesel itu betul-betul patah hatinya. Tidak semakin arogan, tidak semakin sombong. Berazam tidak mengulangi lagi. La haula wa la quwata illa billah. Dia mengatakan, tobatku itu kepada Allah, bukan kepada kamu. Ya kalau urusan Anda itu tukang bedak di pojok Solo, kalau masalah. Nah, Anda mengaku sebagai seorang tokoh. Saya itu da'i salafi. Da'i sunni. Yang dia juga mengaku. Punya kesalahan pada masa lalunya. Tidak bisa dengan semata-mata taubat. Itu kepada Allah. Harus ada taubat. Harus ada islah. Memperbaiki keadaan dirinya. Yang dulunya jelek menjadi baik. Harus ada yang namanya bayan. Menjelaskan semua penyimpangan-penyimpangan dia yang ada. Kepada umat. Dan dia kembali kepada pangkuan sunnah dan ahlu sunnah dengan penuh ketawaduan. Fa'in tabu wa aslahu wa bayan. Tiga. Taubat, islah, bayan. Mana islahnya? Utama menjadi jadi. Mana bayannya? Utama ngamuk-ngamuk. Apa namanya? Mengkonter dan menyerang salafiyin. La haula wa la quwata illa billah. Ditanya dia tentang ya dijawab. Itu kayaknya mati ya. Jawabnya mati ya. La haula wala. Sama ya Pak. Mati ya. Tadi saya perhatikan jam 12 kurang 10. Loh kok gak Pak. Jalan-jalan. Masih jam 12 kurang 10. Mati. Yakin itu. Gak ada yang udah-udah ya. Allah lusaan. Gitu ya. Lah itu ditanya tentang Yazid Jawas. Dia mengatakan saya tidak kenal dengan yang namanya Yazid Jawas. Dulu kenal, sekarang saya tidak kenal. Bagaimana mungkin saya disuruh berbicara dengan orang yang tidak kenal, yang saya tidak kenal? Kalau saya kenal dia orang yang menyimpang, orang yang berbuat kejelekan dan segala macamnya, ya akan saya terangkan, akan saya bantah. Le. Saya bilang, le. Gitu ya. Itu saya dengarkan langsung. Ah, belum lama ini ya. Disalahkan sama Sa'ib. Gitu. Oh, gitu. Ini lebih mengerikan lagi. Tahu mananya? Mananya dia tidak mengetahui adanya penyimpangan pada Yesi Jawas. Tidak mengetahui adanya perkara-perkara yang buruk pada Yesi Jawas. Kalau seandainya dia tahu akan diterangkan sama dia. La haula wa la quwata illa billahi laliyil azim. Tobat apa? Karena fitina azakumullah. Al-haq harus disampaikan. Prinsip Islam itu ialah ta'zimul haq. Mengagungkan kebenaran. Ittiba'ul haq. Mengikuti kebenaran. Qabulul haq. Menerima kebenaran. Itu antum betul-betul tanamkan dalam hatinya antum. Ketika tertanam dalam hati antum yang semacam ini, siapapun yang menyimpang, kamu katakan menyimpang, walaupun gurumu sendiri. Walaupun gurumu sendiri. Barakallahu fikum. Nah, saya sengaja, saya baca tadi pertanyaan tadi. Supaya antum tahu, yang namanya al-haq itu akbar min kulli syai. Tidak ada yang namanya perasaan atifiyah. Tidak ada yang namanya taklid. Tidak ada yang namanya ta'asub. Menyimpang-menyimpang. Batil-batil. Walaupun yang menyimpang itu adalah gurumu kamu sendiri. Ya, dulu kenal. Dulu guru saya. Sekarang mantan guru saya. Kalau seandainya saya tahu dia bertobat, dengan taubatan nasuha, tentu akan saya datang ke pondoknya. Tapi dikarenakan saya kenal dia adalah orang yang menyimpang, saya kenal dengan sebagai orang-orang yang penuh dengan syubhat dan penuh dengan fitnah, ya saya bantah, ya saya jelaskan, ya saya uraikan, supaya jangan sampai tertipu dengan kamuflase dan gaya dia dalam berbicara. Barakallahu fikum. Bukan berarti kita menutup pintu taubat, tidak. Tapi taubat itu ada ketentuannya, ada persyaratannya, ada aturan mainnya, ada taubat yang dusta, ada taubat yang jujur. Maka jujurlah dalam bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha, dengan taubatan shadiqah. Kalau antum jujur ya Ustaz, jujur dalam bertaubat dengan sebenar-benar taubat. Jangan khawatir. Ahlus sunnah as-salafiyin akan mentarhib antum dengan tarhib yang luar biasa. Tidak akan melupakan semua yang ada pada masa lalu. Jujur dulu tapi. Dan antum harus siap untuk menjalani segala konsekuensi yang ada. Dulu antum sebagai orang yang dimuliakan, dijunjung tinggi, dilulukan. Sekarang ngaji lagi. Ngaji lagi. Dicuci dulu otaknya antum itu supaya jangan penuh dengan syubhat, jangan penuh dengan fitnah. Ngaji lagi. Jangan malu-malu. Tunjukkan tawabuknya kamu. Ngaji lagi. Sama saya juga boleh. Tak ajari lagi sama saya. Jangan boleh. Jangan masalah. Akan saya ajari lagi pada Ustaz. Ilmu yang dulu antum sampaikan pada kita. Tak ajari lagi. Masih ada lengkap buku-buku yang ada pada kami. Yang selama ini kami pelajari dulu. Tahun 90-an. Ya, buku yang saya baca ini yang dulu kita bacakan. Yang antum bacakan pada kami. Barakallahu fikum. Ngaji lagi. Ketika sudah dengan taubatan nasuha, ada nadama penyesalan, enggak lagi mengulangi lagi sekalam, dengan taubatan nasuha, insyaallah man tawadhu 'alillah rafa'ahu Allah. Siapa yang tawadhu karena Allah, Allah pasti akan mengangkat martabatnya dia. Tapi siapa yang ujub, siapa yang takabur, siapa yang sombong, dia akan hancur. Dia akan jatuh. Barakallahu fikum. Nah, yang sangat disesalkan itu barakallahu fikum, ada sebagian abna'u salafiyin, putra-putra salafiyin itu berusaha untuk mengakomodasi, berusaha untuk memfasilitasi orang semacam ini. Ini lebih mengerikan, lebih berbahaya daripada sururiyin, daripada hizbiyin yang ada. La haula wa la quwata illa billahi laliyil azim. Yafi untuk sementara, sudah adzan dari tadi, kita adzan dulu. Kita sholat dengan tenang, dengan khusyuk, berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ibadah dengan tenang. dan selanjutnya kita lihat kondisinya. Barakallahu fikum. Naktafi ila huna subhanaka wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Qabbalu hafizakumullah.